Alhamdulillahillazi bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Selamat datang ahlan wa sahlan Ustaz Budi Asari ke rumah Allah Subhanahu wa taala, serta para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan di Masjid Al-Ghifari, merajut uhwah, memperkokoh akidah. Kita tes sama-sama semangatnya. Jadi ketika saya bilang Al-Ghifari merajut uhwah dan memperkokoh akidah, silakan kita takbir sama-sama. Boleh ya? Boleh ya? Baik. Masjid Al-Ghifari merajut uhwah, memperkokoh akidah. Takbir! Takbir! Takbir! Jazakumullah khairan katsir. Masya Allah semangatnya. Baik, insya Allah kita akan kajian kita hari ini ialah sumbangsih peradaban Islam terhadap dunia. Kita akan mengkaji secara sejarah, yang mana sejarah ini kalau untuk anak SD, Ustadz kalau boleh saya cerita sedikit, SD ini sangat membosankan sejarah kita. Mungkin saya pribadi SD nilainya jelek Ustadz, 5 mungkin ya. Serta juga cukup membosankan karena hanya berkaitan seputar angka-angka. Padahal kalau Ustadz Budi Asari beberapa waktu lalu pernah bercerita kepada kita bersama di masjid kita, bahwasanya sejarah ini sangat penting bagi orang beriman. Bahkan dalam Al-Quran sendiri sepertiganya adalah kisah, betul Ustaz ya? Nah, maka kita sangat aneh melihat kondisi kita saat ini ketika sekarang di ruang-ruang diskusi ilmiah itu kita lebih tertarik mengutip kata-kata orang-orang barat. Yang ekonomi, jurusan saya kebetulan ekonomi, kita lebih bangga ketika kita mengutip kata-kata Adam Smith. Yang lain ketika kita berbicara tentang seni perang, seni manajemen, kita bakal berbicara tentang Sun Tzu. Terkadang kita juga mengutip kata-kata Napoleon Bonaparte dan lain-lain sebagainya. Di bidang budaya pun kita lebih bangga dengan budaya-budaya kaum-kaum barat. Bahkan kemarin 14 Februari itu ada hari peringatan yang dibanggakan oleh anak muda, hari Valentine, padahal itu bukan budaya kita sama sekali. Jadi sangat dilematis ketika Islam ini yang sempat menguasai dunia kurang lebih 6 abad, betul Ustaz ya? Di Turki itu ya Ustaz ya? 6 abad ketika penaklukan Muhammad Al-Fatih dan juga dihancurkan oleh Al-Yahud Kemal, Mustafa Kemal. 6 abad itu sangat sumbangsih peradaban Islam itu sangat besar. Maka mungkin dengan bismillahirrahmanirrahim kita akan coba buka sama-sama, kita jaga niat kita sama-sama. Sama-sama kita buka cakrawala berpikir kita. Sumbangsih apa saja yang telah diberikan oleh Islam terhadap dunia kita saat ini. Kepada Al-Ustadz Budi Asari, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwana al-mustadha'afin al-mu'minin. Amma ba'd, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya yang telah meninggikan Islam ini di atas seluruh agama yang ada. Yang telah menegakkan syariat Allah di muka bumi dan telah menghadirkan generasi yang mengajari dunia bagaimana hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Segala puji bagi Allah yang telah menyadarkan kita kembali bahwa kita perlu kembali kepada masa kebesaran Islam yang dulu. Segala puji bagi Allah yang telah menghadirkan generasi muda kita kembali ke rumah-rumah Allah. Karena disitulah dimulainya kebesaran saat anak muda bertemu dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah SWT, hari ini kita akan bicara tentang sumbangsih Islam untuk peradaban dunia. Dan yang sering kita bayangkan kalau bicara tentang sumbangsih untuk peradaban itu, langsung kita membayangkan tentang sesuatu yang sebenarnya posisinya paling rendah. Atau tahu yang paling rendah? Ilmu kimia, matematika, fisika, kedokteran, arsitektur, dan semua itu paling rendah. Makanya karena paling rendah, saya taruh paling belakang bicaranya. Iya, peradaban itu paling peradaban paling rendah. Supaya kita tahu bahwa yang kita banggakan hari ini, orang menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan hari ini, itu dalam peradaban Islam paling bawah. Kenapa? Dan ini nanti yang mau, karena teman-teman perlu tahu, yang punya peradaban bukan cuma muslimin. Bukankah orang Yunani membanggakan peradabannya? India punya peradaban tua, Mesir kuno apalagi, Cina punya peradaban, Persia, Romawi, imperium besar, masing-masing punya peradaban yang mereka banggakan. Pertanyaannya, memang apa bedanya peradaban Islam dengan peradaban itu semua? Itu kenapa, teman-teman? Kalau kita pergi melihat apa namanya itu, yang buat ngadu manusia sama harimau, teman, singa, teman, Kolosium. Itu lihat itu. Itu kalau secara bangunan keren, Pak. Apalagi di zamannya, antum lihat arsitekturnya, hari ini orang mencoba meniru arsitektur itu. Bangunan zaman itu bisa bayangkan. Tapi saat orang dikejar, saat seorang budak kemudian diadu dengan binatang, kemudian yang hadir laki, perempuan, anak kecil, para petinggi negeri, kemudian manusia dikejar sampai mati, dicabik-cabik di depan mata mereka, sampai dibuatkan saluran khusus, saluran darah, supaya aroma anyir darah tidak sampai ke mulut orang-orang mulia itu. Apa itu peradaban? Arsitekturnya keren, Pak. Hebat arsitekturnya. Jadi, sampai hari ini Madain Soleh masih kokoh berdiri. Madain Soleh. Zaman Nabi Soleh, bayangkan, Pak. Zaman Nabi Soleh alaihissalam. Disebutnya Madain Soleh. Nabi Soleh, yaitu kaumnya kaum Tsamud. Quran menyampaikan, kita membuat rumah dengan megah-megahnya, Pak. Gak ada apa-apanya. Itu rumah yang kita buat usianya paling berapa? Madain Soleh bikin rumah mahat gunung. Gunung dipahat. Bukan cuma dibolongi. Kalau dibolongi cuma jadi lubang itu, terus kemudian orang tinggal di situ, mah orang primitif. Diukir. Gunung diukir. Sampai sekarang masih bisa antum lihat, kan? Antum lihat fotonya aja minimal, kan? Antum bisa lihat. Tapi Allah azab mereka. Allah hancurkan mereka. Bahkan dalam rumah mereka sendiri. Apa itu peradaban? Persia Romawi. Persia Romawi. Persia Romawi, begitu zalimnya peradaban itu. Saat ini sudah zaman sahabat. Sudah zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah wafat, kemudian masa penaklukan Persia zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat sudah berhadapan antara dua panglima, muslimin mengutus salah satunya Rib'i bin Amir, kita semua tahu, bertemu dengan panglima Persia Rustum. Dialog terjadi. Begitu terjadi dialog, dan di antara kalimat yang terkenal, Rib'i bin Amir menyampaikan bahwa kita datang ke sini untuk linukhrijakum min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyani ila adlil islam wa min dhikid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Kami datang ke sini untuk mengeluarkan kalian dari peribadatan kepada hamba, kepada peribadatan yang menyembah, yang menciptakan hamba. untuk mengeluarkan kalian dari zalimnya agama-agama untuk menuju keadilan Islam. Untuk mengeluarkan kalian dari sempitnya dunia ini menuju luasnya dunia dan akhirat. Dan salah satu kalimat yang menarik adalah, tidaklah kami datang ke sini kecuali karena kezaliman kalian. Atau lihat, kami dihadirkan Allah di sini itu karena kezaliman kalian sendiri. Karena Allah tidak ridho buminya terjadi kezaliman. Rustum sebagai pemimpin, ketika ada muslimin menyampaikan kalimat itu, nanti saya tunjukkan apa cara pandang Persia terhadap muslimin. Rustum itu pernah dengan pasukannya itu masuk ke kampung Persia sendiri, bukan orang lain. Mereka Persia masuk ke kampung Persia. Apa yang dilakukan? Dia zalimi, dia rampas harta orang berhari-hari, dia perkosa wanita. Lama-lama Rustum mikir juga, benar juga itu orang-orang Arab itu. Memang kita ini zalim memang. Tapi Anda perlu tahu, itu Persia itu punya peradaban. Punya peradaban. Mereka bangun bangunan megah-megah, mereka bangun istana, mereka membuat sistem, sistem mereka buat, sistem negara mereka buat, dan seterusnya. Mereka membuat aturan di masyarakat ya. Tapi apa itu peradaban? Romawi juga semisal. Begitu zalimnya Romawi terhadap masyarakatnya sendiri. Semisal Persia Romawi, masyarakat dicekik dengan pajak. Dipaksa mereka harta dirampas oleh negara, dicekik dengan pajak sehingga masyarakat menjerit teriak. Bisa dibayangkan, mereka tidak nyaman hidup di bawah agama mereka sendiri. Yunani juga peradaban. Dan antum tahu peradaban Yunani. Hari ini kita belajar ilmu apapun selalu disuguhi tentang Yunani. Tolong dipelajari tentang Yunani. Tolong pelajari, Pak. Apa itu peradaban yang dimau sungguhnya oleh dunia? Ini sebenarnya kan ilmuwan barat ini karena ingin lari dari Islam. Makanya yang karena mereka tidak punya sejarah, maka yang disuguhkan adalah sejarah Yunani. Anda perlu tahu sejarah Yunani. Bagaimana dengan Socrates, bagaimana dengan Aristoteles, begitu. Anda pelajari dulu siapa mereka. Itu pemikir yang tersingkir dari masyarakatnya. Jangan dibayangkan dia seperti ilmuwan Islam yang membimbing masyarakat, yang diterima, yang diagungkan, yang dimuliakan. Atau bin Abi Rabah itu seorang tabi'in setelah zaman sahabat. Posisinya di Mekah, Pak. Aslinya Atha bin Abi Rabah bukan orang Arab. Kulitnya hitam, hitam legam, orang Afrika, Habasyah. Hitam legam, tinggi besar, bibir tebal, kaki lebar. Itu begitu digambarkan. Jadi penampilan tidak menarik Atha bin Abi Rabah. Tapi saat khalifah datang untuk ibadah tawaf tuh, orang lebih suka menghormati Atha bin Abi Rabah daripada khalifah. Sampai orang nanya itu siapa itu orang? Atha bin Abi Rabah. Jadi jangan dibayangkan Aristoteles, Socrates, Platon. Jangan dibayangkan mereka adalah ilmuwan seperti yang antum bayangkan, seperti Atha bin Abi Rabah yang bimbing masyarakat, dimuliakan. Mereka pemikir-pemikir yang dianggap gila oleh masyarakatnya. Orang mikirin apa sih sebenarnya? Disingkirkan oleh masyarakatnya. Yunani, Pak. Tapi segitu pun nanti, muslimin fair, sangat fair. Kalau itu datang dari Yunani, dibilang ini kami ambil dari Yunani. Itu muslimin. Karena muslimin itu amanah. Amanah ilmiah. Nanti Anda bandingkan dengan penelitiannya, penelitian kedokterannya Ibnu Nafis. Yang dicuri, digelapkan nama Ibnu Nafis oleh Eropa 4 abad lamanya. Pencuri mereka. tidak pernah terjadi di kalangan muslimin. Kalau Aristoteles bilang begini, Ibnu Taimiyah bilang, kata Aristoteles, fair, ilmiah, amanah, bukan seperti penelitian Ibnu Nafis. Ibnu Nafis meneliti tentang sirkulasi darah minor. Pertama kali yang menemukan Ibnu Nafis. Beliau bedah, kemudian beliau teliti segala macam sampai beliau gambar, detail gambarnya. Ada tahu? Itu ilmu itu plek diterjemahkan, namanya dibuang. Enggak ada nama Ibnu Nafisnya. Makanya teman-teman hari ini antum baca sebuah ilmu pengetahuan, terus kemudian tulisannya double N, NN. Apa itu? No name. Jangan percaya. Kalau ada ilmu pengetahuan, tulisannya no name, no name, Anda wajib curiga kalau ini ilmu baik, pasti muslimin yang menemukannya. Cuma mereka tidak fair. Karena begitu pengalamannya. 4 abad itu ilmu Ibnu Nafis dicuri, Pak, hilang. Baru belakangan ditemukan, begitu dibandingkan, plek persis, cuma diterjemah. Bukan penelitian mereka. Plek cuma diterjemah penelitiannya Ibnu Nafis oleh mereka. Apa itu peradaban? Karena itu, makanya mereka semua mengklaim punya peradaban. Ternyata peradaban yang dibangun tadi, seperti Kolosium tadi itu, gedung mentereng, keren, tapi begitu Anda tanya, ini bekas apa? Bandingkan dengan gedung yang masih mentereng, berdiri gagah, dimiliki muslimin, Masjid Cordoba sebesar-besar itu, Anda boleh tanya isinya apa? Betul? Sebagaimana Anda boleh bertanya Kolosium itu buat apa? Itu bangunan-bangunan sangat besar. Peradaban muslim besar. Anda boleh tanya, isinya apa dulu ini? Dibuat untuk apa? Karenanya, teman-teman, bicara peradaban itu ada 3 unsur besar. 3 unsur besar. Ini Islam punya. Yang paling rendah. Nah, ini paling rendah. Ini yang tadi saya cerita. Itu paling rendah. Dan wajar namanya peradaban bukan Islam. Kemudian yang dibanggakan yang paling rendah, karena memang mereka masyarakat rendah. Kalau Islam muslimin itu Allah tinggikan muslimin itu. Begitu kan? Wala takhafu wala tahzanu. Wa antumul a'laun. Kalian tinggi. Kalau ada yang tinggi, kalian paling tinggi. A'la. Kalimat paling tinggi. Itu muslimin. Sehingga muslimin tidak pernah ridho dengan yang rendah. Tidak pernah ridho dengan rendah. Baik. Apa yang paling rendah itu? Yang paling rendah adalah karya. Karya. Karya yang berhubungan dengan alam kita ini. Alam yang terlihat ini. Dengan bumi, matahari, pepohonan, binatang, bulan, matahari, siang, malam, dan seterusnya. Fisik manusia ini dengan semuanya. Hal yang berhubungan dengan sifatnya material, alam ini, fisik ini paling rendah. Dalam peradaban Islam paling rendah. Tapi semua akan diurus oleh muslimin. Ada yang lebih tinggi dari itu. Yang lebih tinggi dari itu, yaitu peradaban yang berhubungan dengan manusia, interaksi sama kita. Kok bisa gitu, Pak? Iya. Mana yang lebih mulia, manusia atau batu? Mana lebih mulia, manusia atau kucing? Persis, karenanya lebih tinggi posisinya. Secara peradaban pun, hasil yang berhubungan tentang interaksi sesama manusia lebih tinggi dari sekedar ngurusi batu, ngurusi binatang, ngurusi tumbuhan, ngurusi matahari, bulan, dan seterusnya. Kan itu semua ilmu nanti kan? Ya kan? Ya, nanti menjadi ilmu falak, astronomi, ilmu geologi tentang bumi, tentang kelautan, tentang bahari, tentang tumbuhan, tentang binatang, tentang semua ilmu. Tapi tentu yang lebih mulia dibanding semua itu adalah manusia. Karena Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam, manusia ini. Itu yang Allah muliakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Secara bentuk pun manusia paling baik dibandingkan bentuk yang ada. Itu kenapa nomor dua adalah peradaban yang berhubungan dengan interaksi sesama manusia. Apa itu contohnya kalau jadi ilmu? Sosiologi, antropologi, kan begitu kan? Sosiologi, ilmu pendidikan, ilmu hubungan jiwa antara kita, psikologi. Itu tentang manusia. Itu yang lebih mulia dari sekedar urusan tadi, batu, pohon, binatang. Ada yang paling tinggi. Yang paling tinggi dari semua itu. Yang paling tinggi apa? Apa yang paling tinggi? Di atas manusia apa? Allah. Peradaban yang berhubungan tentang ketuhanan. Tentang rububiyah. Tentang Allah. Akhlak manusia dengan Tuhannya. Tadi makanya saya bilang. Saya kasih contoh tadi kan. Apa indahnya sebuah peradaban membangun gedung luar biasa hanya untuk menyaksikan manusia yang mulia dicabik-cabik oleh harimau, oleh singa? Di mana mulianya? Kemudian ditonton mereka bersorak-sorai sampai kemudian awalnya hanya untuk menghukum budak yang lari, tapi lama-lama mereka ketagihan. Antum lihat ketagihannya? Itu laki perempuan ketagihan menonton kekejian seperti itu. Itu memang masyarakat sakit. Itu nular sampai hari ini. Sampai hari ini lama-lama manusia ini kalau jauh dari syariat lama-lama dia menikmati sesuatu yang keji. Lama-lama masuk akal gak sih? Wong laki-laki aja gak masuk akal pak. Nonton dengan senang hati. Anda pernah nonton kan film Flora dan Fauna itu? Ya kan? Itu harimau makan haknya sendiri. Kan makan haknya. Dia makan, pokoknya makan apa ya? Kijang gitu pokoknya. Anggap itu hak dia makan kijang. Itu aja kita. Sekarang kita saksikan dia makan manusia. Dan kita senang bersorak-sorai. Itu peradaban. Wallahi bukan peradaban. Makanya dengan tiga itu, kalau dia ambil yang hanya bawah, anggap tadi arsitektur, itu paling bawah. Tadi masalah apa tadi? Itu paling bawah. Tapi ternyata dia tidak memuliakan manusia. Tahu dulu, Persia itu, teman-teman. Persia itu kalau mau ketemu Kisra, Kisra itu petinggi Persia. Kalau di Romawi Kaisar. Petinggi Persia. Itu ada aturan jarak untuk bicara dengan Kisra. Kalau Kisra duduk di singgasananya kurang lebih jarak 5 meter. 5 meter itu dari sini ke pintu itu enggak ya? Bukan ya? Berapa, Pak? Gue dekat lagi. Jarak kurang lebih 5 meter yang berhak duduk yang berhak bicara dari jarak 5 meter itu hanya orang sangat dekat. Yaitu dukun-dukunnya, tokoh-tokoh spiritual di sekelilingnya, itu yang berhak bicara di situ. Para panglimanya itu jarak 5 meter. Mundur lagi 5 meter ke belakang kurang lebih, dari 10 meter dari Kisra, yang berhak bicara di sana para pedagang, para pengusaha, di sana posisi kalau mau bicara. 10 meter dari sini kemana? Oke. 5 meter lagi ke belakang itu orang lain yang mau bicara, Pak. Anda yang bukan dua-duanya ya kan, Anda orang asing enggak tahu di mana, bicara sana 15 meter dari sini. Tapi Anda tahu? Anda tahu cara bicaranya gimana? Bukan cuma jarak. Mulut wajib ditutup. Ada alat khusus untuk menutupnya. Anda tahu? Supaya aroma mulut tidak menyakiti Kisra. Peradaban itu peradaban. Istana Kisra megah, Pak. Megah sekali. Anda waktu masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, istana Kisra itu berhasil diambil alih muslimin, ditaklukkan itu. Karena saking mewahnya, karpet ini dikelupas oleh muslimin, Pak. Mewah sekali, dikelupas. Anda tahu dijual. Saya lupa angkanya, tapi sangat amat mahal. Cuma ngelupas karpet istana Kisra. Peradaban. Kalau sisi peradaban, peradaban. Luar biasa. Tapi begitu cara interaksi sama manusia. Apa begitu? Islam tidak pernah ngajari itu. Ada tahu Rasulullah SAW berinteraksi dengan manusia kan? Apa dengan jarak 5 meter dari saya? Jauh-jauh. Anda orang tidak terhormat. yang kurang trauma 15 meter di belakang. Siapa Anda? Ya. Begitu teman-teman. Jadi kalau 3 poin ini kemudian hanya diurusi yang satu, berarti dia cuma sukses di satu ini. Oh, dia hebat Pak di dunia ini. Iya, dia hebat cuma di situ. Dan itu paling rendah. Kalau dia mulai naik kepada manusia, nah ini antum lihat hari ini. Antum lihat hari ini. Peradaban hari ini coba naik ke manusia. Sejak Yunani dulu, dan kerujukan utamanya Yunani. Hari ini dunia barat, kerujukan utamanya Yunani ketika bicara tentang manusia. Walau sebenarnya, kalau mereka mau, dan ada yang jujur, kalau mereka mau jujur. Dan ada yang jujur dari ilmuwan mereka, bahwa sumber mereka adalah Islam. Sumber mereka adalah Islam. Bicara mulai bicara tentang manusia. Interaksi tentang manusia. Saya pernah baca sebuah tulisan, Pak. Ilmuwan barat hari ini nyesal. Menyesal luar biasa. Mengapa baru abad-abad ini kita buka ilmunya Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun, ilmuwan besar Islam. Sudah berapa abad? Kenapa? Karena lelah mereka membahas tentang ilmu sosial. Ibnu Khaldun sudah jauh-jauh hari bicara tentang ilmu sosial. Dan Anda perlu tahu, apa yang mereka bicarakan itu banyak salahnya. Saya kasih contoh, Pak. Yang bicara tentang manusia, diantaranya ilmu psikologi, bukan? Ilmu yang mencoba memahami tentang jiwa manusia. Jiwa kita, Pak. Saya tidak tahu jiwa beliau nih. Saya berteman akrab, tidur sekamar sekalipun dengan beliau. Saya tidak tahu jiwa beliau. Hari ini ada ilmu yang mencoba mengangkakan jiwa orang. Dikasih angka, bukan? Makanya suka ada yang nanya. Antum bahagia apa sedih? Kalau satu, skala 1 sampai 10, antum bahagia nomor berapa? Coba diangkakan. Psikotes dinilai. Sekian puluh, sekian ratus. Nih. Kasihan, Pak. Kasihan, saya kasihan sekali. Mereka sudah capek-capek neliti, ya kan? Ujungnya bingung sendiri. Mereka itu baru naik satu tangga, sedikit baru naik satu tangga, Pak. Dengan semua teori yang mencoba mengungkap tentang jiwa manusia, dengan semua sudut pandang, semua tokoh coba dihadirkan bicara tentang jiwa manusia, terus nanti hubungan dengan sesama jiwa manusia. Saya pernah seminar bareng dengan seorang profesor psikologi. Beliau sampaikan begini ke saya. Tapi ini tidak di forum, ngobrol biasa disampaikan. Ini profesor sangat senior, saya nggak tahu masih hidup atau sudah meninggal. Beliau bilang, kami itu Ustaz belajar psikologi, lama-lama kami tidak bisa membedakan ini Tuhan apa iblis. Yang ngomong profesor psikologi sangat senior di kampus negeri terkenal di Indonesia ini. Jadi sampai tidak, saya bilang kenapa memang Pak? Iya, karena begitu kita pelajari tentang jiwa terus pelajari, lama-lama kita jumpai ada kekuatan besar di balik ini semua. Tapi kami tidak bisa bedakan ini iblis apa Tuhan. Apa enggak ngeri Pak? Itu capaian hasil akhirnya. Duh, iblis sama Tuhan itu bedanya maksudnya. Aku bisa bayangkan itu. Dan sederhana sekali Allah berfirman. Lihat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada jiwa-jiwa kalian, tidakkah kalian mau melihat? Tidakkah kalian mau mempelajarinya? Tidakkah kalian mau menganalisanya? Dan Quran bertebaran bicara tentang jiwa. Tapi karena Quran tidak dijadikan literatur tentang kajian jiwa, maka orang akhirnya ngelantur sana sini, Pak. Itu orang baru pengen naik di satu level, Pak. Interaksi sama manusia. Yang tadi, yang tidaknya adalah lebih tinggi daripada benda. Interaksi sama manusia. Interaksi sama manusia, bagaimana berinteraksinya. Bagaimana, Anda tahu, kota khayalan para filosof. Kota khayalan para filosof. Ini dipelopori oleh Yunani. Jadi kota khayalan para filosof itu kotanya terdiri dari 3 kasta. Kasta tertinggi adalah kasta pemikir, filosof. Kasta keduanya adalah kasta para tentara, para pedagang, dan kasta yang paling bawah adalah budak. Orang berpikir tentang interaksi manusia tetap nyampenya, nih para filosof yang dibangga-banggakan ini, ujungnya tetap mereka memikirkan di masyarakat ini harus ada budak. Manusia yang Allah hadirkan. Lihat kalimat Umar bin Khattab dalam waktu jadi pemimpin. Lihat pemimpin Islam. Waktu Umar menegur Amr bin As gara-gara ulah anaknya Amr bin As radhiyallahu anhu majma'in di Mesir. Amr bin As radhiyallahu anhu, orang yang dipercaya Umar menjadi gubernur Mesir. Anaknya Amr bin As mukul orang Yahudi. Begitu kan? Yahudi enggak terima. Jauh-jauh dari Mesir pergi ke Madinah nyari keadilan. Karena lapor ke Amr bin As, menurut dia percuma, bapaknya ini saya laporin juga percuma. Saya pergi kepada khalifah yang terkenal keadilannya, datang ke Umar. Kata Umar, panggil ke sini, bapaknya berikut anak filosof yang salah anaknya, bapaknya sekalian panggil. Sini bapaknya sudah khayalan para filosof. Ini dipelopori oleh kata Nabi, kata Umar kepada orang Yahudi. Pukul anaknya sebagaimana kamu dipukul. Bahkan kalau kau pukul bapaknya pun seri itu. Lihat kalimat abadi Umar. Umar mengulas. Lihat kalimatnya. Umar mengatakan, "Matasta'abattumun nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrara." Sejak kapan kau perbudak manusia? Dulu ibu mereka melahirkan anak-anak mereka dalam keadaan merdeka. Itu Islam, Pak. Jadi orang mikir, filosof mikir, waduh rumit-rumit, antum belajar filsafat tau lah ya, wah mikir udah serius banget. Ujung-ujungnya cuma negeri hayalan mereka itu ada budaknya. Ini peradaban. Memperbudak manusia yang lahir dalam keadaan merdeka. Dilahirkan ibunya merdeka. Subhanallah, ya kan? Supaya kita tahu dulu, apa itu peradaban itu? Puncak tertingginya adalah yang bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ketuhanan. Ayo silakan dibandingkan tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan. Tuhan versi Persia. Apa itu? Tuhan versi Persia apa? Api, nyembah api. Gara-garanya kalimatnya Zoroastrist, salah satu pemikir besar di Persia, ketika dia mikir, lama-lama ketemu Tuhan. Tuhan itu sesuatu yang berkilau di setiap yang menyala. Wah, bahasanya kan dia kelihatannya keren, Pak, itu belajar itu. Ujungnya nyembah api. Itu cara mereka berpikir tentang Tuhan. Bukankah agama Kristen sekalipun adalah hasil seminar? Tuhan diseminarkan dulu. Kita nyembah apa ya? Apakah Bunda Maria itu Tuhan atau bukan Tuhan kira-kira? Diseminarkan dulu. Diseminarkan. Tuhan diseminarkan. Untuk kita sepakati kita sembah apa? Mereka punya peradaban, tapi tentang ketuhanan tersesat jauh, Pak. Termasuk dalam hal itu tentang akhlak. Akhlak. Akhlak kita. Karena nanti akan berhubungan bahkan akhlak kita dengan bukan hanya kita sama manusia, tapi akhlak kita dengan semesta ini. Makanya antum boleh lihat hari ini. Ini gara-gara sebuah peradaban berpikir rendah dan menganggap bahwa akhlak tidak penting. Akhirnya mereka membuat berbagai macam penemuan yang canggih-canggih, tapi telanjang dari akhlak. Mereka tidak peduli bahwa apa yang mereka pikirkan ini merusak alam. Mereka tidak peduli bahwa apa yang mereka lakukan ini merusak keturunan manusia. Mereka tidak peduli. Karena mereka tidak biasa dengan akhlak itu. Bahkan di dalam pemikiran Eropa, ketika pemikiran tercetuskan diantaranya oleh mereka dengan pemikiran yang mengatakan bahwa akhlak itu hanya milik orang-orang lemah. Jadi orang-orang miskin, orang-orang lemah, itu baru dia bicara akhlak. Ya, karena enggak bisa ngelawan, ya kan? Karena enggak bisa menang di pertarungan ini, maka dia bicara akhlak. Oh, wis, yang sabar, ya kan? Yang tawakal. Itu orang-orang lemah. Itu pemikir besar Eropa, Nietzsche, yang dikagumi oleh banyak orang. Dia pikir itu pikiran, itu akhlak, itu pikiran hasil produknya orang lemah. Orang besar tidak perlu dengan akhlak. Kalau namanya kebesaran, bahkan kalau dia perlu berjalan di atas tengkorak manusia, berjalanlah. Itu pemikiran dekat. Itu peradaban. Jadi teman-teman dirahmati Allah, sekarang antum bisa bedakan kan? Apa yang dimaksud dengan peradaban menurut Islam dan menurut mereka? Itu dulu. Karena definisi peradaban itu harus definisikan dulu. Karena nanti begitu bicara begitu bicara tentang, wah, ini Pak peradaban Islam, ini peradaban Barat, itu kelihatannya sama begini Pak. Ya, jauh sekali. Muslimin masuk ke Eropa, betul, tahun 100 Hijriah. Muslimin masuk ke Eropa kurang lebih tahun 100 Hijriah. Begitu masuk Eropa, samakah dengan Eropa masuk ke Indonesia? Jauh sekali. Jauh kemana-mana. Saya dengar cerita dari mbah-mbah saya, Pak. Dulu ada suara sirine. Begitu sirine bunyi, anda tahu? Itu diberitakan pokoknya ada serangan, bahwa orang-orang harus sembunyi. Ternyata bukan serangan. Orang Belanda lagi ngangkuti kekayaan bumi Indonesia sekaligus memperbudak sebagian orang Indonesia dan berkumpul sampai sekarang, salah satunya di Suriname itu. Sampai sekarang banyak orang Jawa yang masih berbahasa Jawa di sana. Ya. Jadi apa begitu ulah muslimin waktu di Andalus masuk ke Eropa? Bukan sama sekali. Muslimin masuk sebuah negeri, Pak. Itu kenapa, teman-teman? Para ahli sejarah Islam itu lebih suka menyebut penaklukan wilayah itu dengan istilah futuhat. Bukan saitarah. Kalau saitarah itu penguasaan atau penaklukan. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah, "Ma anta 'alaihim bimusaitir." Kamu ini Muhammad kepada mereka itu bukan menguasai. Tapi Allah sampaikan, "Inna fatahna laka fatha." Fatham mubina. Fath, futuhat. Fath artinya buka. Bukan penguasaan. Jadi muslimin itu kalau masuk ke sebuah negeri itu membuka semua yang tertutup. Hati yang tertutup dibuka dengan hidayah. Keadilan yang tertutup. Zolim di mana-mana. Hati masyarakat lelah. Hidup mereka lelah dibuka oleh muslimin. Akal mereka yang tertutup tidak ada ilmunya. Dibuka, dituangi ilmu-ilmu yang mulia. Makanya muslimin kalau masuk ke sebuah negeri, Pak, bukan nyedot kekayaan terus kabur kayak Belanda. Jadi tolong dibedakan, jauh-jauh kemana-mana. Jadi suka-suka pembahasan itu disamakan begitu. Malah kadang-kadang gitu kan, ini pemikiran liberal hari ini kan. Malah kadang-kadang disamakan itu, sama saja kan, muslimin juga masuk ke Eropa, Eropa masuk ke Indonesia, sama saja. Sama juga dengan Yahudi masuk ke Palestina, kan sama saja muslimin juga dulu masuk ke... Lihat bedanya. Ini bahaya kalau orang tidak belajar sejarah, dipikir, iya Pak, benar juga. Di mana benarnya? Muslimin di Andalus membangkitkan kulit putih hari ini, Eropa dan semua yang ada di Amerika. Muslimin ada di Andalus 8 abad itu membangkitkan yang kita ketahui hari ini tentang Eropa dan Amerika. Belanda di Indonesia ngapain? Membangkitkan. Mana peninggalan Belanda, Pak, yang antum banggakan? Hukum peninggalan Belanda. Antum bangga sekali. Apa yang mereka tinggalkan? Gustav Lebon yang seorang pemikir Perancis, dengan jujur dia bilang bahwa peradaban Islam ini adalah peradaban yang mengeluarkan Eropa dari peradaban buas menuju peradaban manusia. muslimin adalah guru kita semua. Kalimat ini gimana? Ya, kan kalau yang ngaku musuh itu paling fair. Yang ngaku bukan, kalau muslimin yang ngomong mungkin, wah itu karena Anda muslim. Ini yang ngomong bukan muslim. Mereka adalah guru kita semua. Ya, dan sesungguhnya Eropa berhutang terhadap muslimin. Hutang jasa pada muslimin. Muslimin masuk ke sebuah negeri, itu membuka, membangun, mengajari, membimbing, memakmurkan, mengembangkan. Itu kan itu perintah Allah. Bahkan muslimin siap mati membela negeri itu dan meninggal di situ. Untuk bela negeri itu. Nah, jadi hadirin rahmati Allah. Ini tiga tingkat tentang peradaban itu, karena sesungguhnya supaya kita tahu dulu bahwa Islam kalau bicara tentang peradaban itu benar-benar beradab. Benar-benar beradab. Dan ini semuanya karena berawal dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tidak ada peradaban Islam ke depan ini tanpa kembali ke Rasul. Tidak ada peradaban ke depan ini tanpa kembali ke Quran. Saya masuki sekarang wilayah Arab. Tadi sudah keliling kemana-mana, belum sempat kita sebut Arab. Kenapa disebut Arab? Kita akan sebut Arab karena Quran ini berbahasa Arab. Rasul dari Arab. Pertama kali wahyu hadir untuk masyarakat Arab. Walaupun Islam bukan agama Arab. Ya. Arab. Jazirah Arab itu. Itu jazirah yang tidak menarik bagi peradaban besar Persia dan Romawi saat itu. Yang menarik cuma yang bagian buntut belakang selatan, Yaman. Bagian selatan, paling selatan itu Yaman, itu menarik. Kenapa menarik? Karena subur. Tapi yang tengah, sampai sekarang pun masih padang pasir. Sebesar-besar itu padang pasir. Sekarang menarik kalau sekarang, karena ada minyak. Jadi peradaban jahiliyah itu sama, Pak. Sama, kalau dulu menarik karena Yaman, subur. Sekarang padang pasir timur tengah menarik karena gak lebih dari keinginan syahwani rendah. Gak lebih dari itu. Zaman itu dulu tidak menarik. Makanya Romawi sampai ke Yaman, tapi yang tengah dikosongin, Pak. Gak minat Romawi ngambil. Nyusahin doang ini wilayah, ya kan? Persia ke selatan sampai ke Cina, Pak. Lewat itu, sampai ke India, Pakistan, sampai Cina. Dilewati di jazirah Arab. Gak minat mereka. Tapi Anda tahu, justru Allah hadirkan cahaya Islam dan Rasulnya di tempat yang tidak dilirik itu. Supaya apa? Ada banyak kajian menarik para ahli ilmu. Saya sampaikan salah satunya. Supaya nanti dan hari ini serta kapanpun dunia tidak bicara bahwa kebesaran wilayah Arab yang kemudian orang Arab menyebar ke berbagai wilayah itu adalah karena hanya melanjutkan kebesaran peradaban sebelumnya. Karena aslinya Arab itu gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya, nol. Ketika tidak ada apa-apanya, kok kemudian mereka sangat beradab, mereka menjadi pemimpin bumi, maka tidak ada jawaban kecuali ini hasil syariat Allah. Ini kita lihat detailnya, Pak. Kita lihat detailnya. Kita bisa lihat umpamanya ketika lihat cara pandang orang Persia terhadap Arab. Ya, supaya kita tahu Arab itu di mata mereka kayak apa sih waktu itu. Muslimin dengan mujahid, Pak, dengan para mujahidnya yang luar biasa itu datang ke mereka mendakwahkan Islam. Ayo terima Islam, kalau enggak bayar jizyah, kalau enggak kita perang. Begitu aturannya. Begitu datang tuh, ya antum lihatlah Persia yang bisa jadi pedang mereka itu lapisnya emas. apa itu namanya, pelana ya, pelana kuda mereka bisa bertabur intan mutiara. Tenda-tenda panglima itu, anda luar biasa mewahnya. Muslimin datang dengan pakaian yang kasar, kadang tipis berdebu, kadang, ya kan? Namanya padang pasir. Datang tiba-tiba mengatakan, aslim taslam, masuk Islamlah kamu akan selamat. Orang Persia ketawa, Pak. Bangsa Arab, bangsa lapar, ngapain kesini? Sampai atau tahu tawarannya? Sudah gini-gini, kata panglima Persia, begini, kalian pulang saja. Masing-masing pasukan sampaikan ke panglima, masing-masing pasukan akan kami beri satu baju dan satu dirham. Jadi dia pikir itu memang orang kelaparan, Pak. Dikasih satu baju, dikasih satu dirham, uang perak satu dirham. Satu dirham itu sekitar 70 ribu rupiah hari ini, Pak. Satu dirham. Sudah pulang masing-masing. Nanti untuk panglima sampaikan kami kasih lebih banyak. Jadi, lihat atau melihat, Persia Romawi itu benar-benar memandang Arab enggak ada apa-apanya. Masyarakat terbelakang enggak ngerti apa-apa. Dan memang begitu. Oh, mereka itu enggak bisa baca tulis kok, Pak. Persia Romawi mimpin dunia, Arab enggak bisa baca tulis. Masyarakat ummi, ya kan? Coba lihat ini. Kekayaan alamnya enggak ada, enggak menarik. Mau padang pasir mau ngapain? Enggak menarik. Kalau antum mau melihat tentang kecerdasan mereka, tentang akal mereka, lihat saya bacakan kalimat sahabat yang kemudian dapat hidayah Allah, kemudian dia bertutur tentang masa lalunya. Lihat, Pak. Lihat, dengarkan ini. Ini kira-kira akal orang cerdas apa akal kayak gimana? Kami kalau mengadakan perjalanan rame-rame, maka kami bawa Tuhan kami. Kalau ternyata kadang-kadang dibuat dari makanan, supaya antum tahu ya. Kalau lapar ya dimakan Tuhannya. Nanti kalau Tuhan ternyata tidak bisa dibawa, maka kami jalan. Begitu kami jalan, batu apapun yang kami temukan, maka kami ambil jadi Tuhan. Kami bawa. Kalau kami jalan lagi, kok menemukan batu yang lebih menarik, Tuhan ini kami letakkan, kami ganti Tuhannya. Kira-kira orang pinter apa orang garang? Itu Arab aslinya, Pak. Arab aslinya. Supaya tahu. Jadi itu penuturan para sahabat. Kan itu semua tahu kan? Amr bin Jamuh, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Yang mengenang saat dulu waktu masih kafir, masih jahiliyah. Punya Tuhan beberapa biji Tuhannya. Dikasih minyak wangi, di ini patung ya, disembah-sembah. Karena anaknya sudah masuk Islam, Tuhan diikat sama anaknya. Pak. Dibuang tempat sampah. Dan seterusnya. Gitu ya. Sampai akhirnya dia bersihkan, dibalikin lagi terus. Itu sampai akhirnya jengkel. Masa tiap hari bersihin Tuhan dari kotoran. Ada seorang sahabat lagi bertutur di pagi hari bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menertawakan kejahilian masa lalunya dan mensyukuri hidayahnya. Dia punya Tuhan dua. Suatu saat ada musang kencing di atas kepala Tuhannya, kemudian dia bersair, A'ilahun ya bulu alihi ta'alibu, masa Tuhan dikencingi musang? Itu kualitas akal, Pak. Net akalnya kayak semua kan. Nah, jadi memang Arab tidak diminati oleh peradaban dunia, tidak diminati. Tadi hikmahnya apa? Hikmahnya supaya semua tahu bahwa memang ini supaya kemudian hari ketika wilayah ini besar dan menjadi pemimpin bumi, tidak ada jawaban lain kecuali karena syariat Islam ini, bukan karena yang lain. Pasukan tentara juga gitu, teman-teman. Khalid bin Walid itu panglima hebat itu, ya kan? Panglima luar biasa. Kenapa dia bisa luar biasa? Apa belajar dari bapak moyangnya? Enggak. Quraisy itu kalau perang, Quraisy itu Arab yang paling disegani, ditakuti karena kekuatan dan kemuliaan mereka. Tapi segitu pun kalau mereka perang, itu strateginya namanya karwafar. Karwafar itu pokoknya lari sono, lari sini, karwafar. Enggak pakai strategi. Bagaimana Khalid kok bisa ahli strategi? Anda tahu? Belajarnya ke Romawi Persia, Pak. Khalid kan anaknya orang kaya raya. Al-Walid bin Mughirah kan bapaknya kaya raya sekali. Nah itu punya dagang. Dagang itu bapaknya orang kaya raya. Khalid itu kalau membawa dagangan bapaknya, karena bapaknya sudah punya staf dan dia anak tuan besar, Khalid itu kalau sampai Persia, sampai Romawi, yang menjalankan kan staf bapaknya. Dia main-main, Pak. Dia mah jalan-jalan, keliling-keliling. Orang lain dagang, sudah selesai laporan sama anak bos. Bos selesai, bos pulang. Tapi dia jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan, dia lihat wilayah Romawi, dia ketemu dengan ini penguasa, ketemu dengan panglima. Disitulah dia belajar. Itu hikmah Allah SWT. Di situ dia belajar, dia ini. Nah, tolong diambil kesempatan yang punya anak begitu, Pak. Nah, iya, itu. Dia orang lain sibuk nyari uang. Dia gak perlu nyari duit, gak usah nyari duit. Tak. Bapakmu duitnya gak habis 7 turunan. Sudah, kau belajar yang benar. Terus kayak Khalid, Pak. Belajar. Makanya nanti ketika perang besar, perang Yarmuk, Pak. Orang semua heran dengan strategi Khalid. Kok kamu mudah sekali masuk sana, maksudnya ngatur geser pasukan sana sini. Dia sangat menguasai medan. Jawaban Khalid sederhana. Hadza mal'abi. Ini tempat main saya dulu. Aja lihat itu. Ya kayak Malang gini lah ya kan. Tiba-tiba orang baru datang, wah dia kuasai medan. Ternyata gitu, ini tempat main saya dulu Mas. Itu Khalid, Pak. Dan dia pakai strategi Persia Romawi untuk itu. Jadi hadirin rahmati Allah SWT. Islam dengan peradaban ini, Pak. Peradaban tertingginya adalah ketika mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu yang namanya membangun fisik itu belakang. Karena yang membuat muslimin menjadi mulia dan memiliki sumbangsih di semua bidang itu adalah karena di awal dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu harus bersikap dengan apa terhadap dunia ini dan terhadap akhirat. Mereka punya akhlak apa terhadap penciptanya. Dan karena peradaban yang setinggi itu tentang bagaimana mereka mengenal Allah, maka Allah serahkan bumi ini pada mereka. Bumi punya Allah. Allah serahkan kepada siapa yang bisa memperbaiki, karena Allah tidak ridho buminya dirusak setelah diperbaiki. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan rusak bumi setelah diperbaiki. Karena Allah enggak, yang punya bumi enggak ridho, Pak. Makanya Allah serahkan kepada siapa yang perbaiki. Makanya untuk melihat, kalau muslimin sendiri sudah jatuh agamanya, akidahnya, akhlaknya jatuh, kemudian yang bisa memperbaiki orang kafir yang agak lumayan dikasih orang kafir, Pak. Makanya antum boleh lihat peradaban ketika sudah mulai zalim, peradaban ketika sudah mulai merusak, maka itu pertanda yang sangat jelas sebentar lagi jatuh. Tapi memang lelah, Pak, hidup di zaman yang zalim itu. Capeknya minta ampun. Ya Allah, sakit hati, sakit fisik itu, Pak. Iya, di zaman penuh kezaliman. Tapi kabar gembiranya ada. Itu menunjukkan zaman ini segera jatuh. Kekuasaan segera hilang. Karena ketika orang mencapai puncak kezalimannya, dia akan jatuh. Makanya kalau zalim itu nanggung-nanggung, agak lama, Pak, itu umurnya. Zalimnya memang harus zalim itu baru jatuh dia. Ya. Atau lihat, itu sudah sunnatullah di semesta ini. Muslimin kalau zalim juga sama. Muslimin zalim jatuh, Pak. Sama persis. Karena Allah tidak ridho buminya ini dizalimi. Allah ingin, karena langit bumi diciptakan dengan keadilan, maka ingin ditegakkan keadilan di muka bumi ini. Karena mereka kenali Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya akhlak. Mereka kait diri mereka dengan Allah. Itu peradaban pertama tertinggi. Saat seluruh bumi tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Antum bayangkan. Ada 4 orang yang masih punya nurani berangkat dari Mekah. Mereka ini orang Quraisy. Berangkat ke Mekah. berangkat dari Mekah menuju ke Romawi. Apa yang mereka lakukan? Mereka nyari agama. Karena mereka tahu agama itu adanya di Romawi. Kalau Persia enggak ada kitab. Kalau Alkitab adanya di Romawi. Datang ke Romawi, mereka temui rahib Yahudi. Ngobrol. Kemudian 4 orang ini masih punya nurani. Ilmu enggak punya. Tapi mereka punya hati, punya nurani. Kata si rahib Yahudi, mereka, dia bilang, masuk aja ke Yahudi, tapi kamu harus rela mendapatkan kemurkaan Tuhan. Karena memang bangsa dimurkai, al-maghdubi alihim. Tetapi mereka bilang, lah bagaimana? Wong kami ini nyari agama supaya selamat, masa dimurkai? Mereka pindah menemui pendeta Nasrani di Romawi. Menemui pendeta Nasrani. Kata pendeta Nasrani, masuklah ke Nasrani sini, tapi kalian harus rela dengan ketersesatan. Kan jadi domba yang tersesat. Sudah tersesat, domba pula. Maka kata mereka, bagaimana kami mau menerima agama ini? Kami itu pengen dapat petunjuk, kok disuruh tersesat. Yang kami mau itu yang begini, begini, begini, begini. Apa jawaban para ahli ilmu agama saat itu? Kalau itu yang kamu maksud, itu namanya Milah Ibrahim, agama peninggalan Nabi Ibrahim AS. Tapi sudah tidak ada yang tahu di mana ahlinya. Antum bayangkan, Pak, zaman itu nyari yang ngerti, yang nyari yang mengerti tentang agama yang benar itu sudah enggak ada orangnya. Ya Allah, antum bayangkan akhirnya salah satu dari empat orang itu, Pak. Itu akhirnya nanti di depan Ka'bah itu dia sujud kepada untanya. Terus dia ngomong, "Tuhan, aku tahu kau ada. Tapi aku tidak mengerti harus sujud kemana." Antum lihat, kasihan, Pak. Itu zaman itu. Oh, itu Persia Romawi peradabannya lagi tinggi-tingginya loh. Jangan salah. Mereka benar-benar kehilangan Allah. Maka petunjuk yang luar biasa ketika manusia kembali menemukan penciptanya. Nah, itulah hadir Nabi Muhammad SAW. Mengenalkan Allah, dikenalkan Allah, terus dikenalkan. Begitu dikenalkan Allah SWT, mereka tahu, oh ini Tuhan kita, ini Allah, ini Rabb kita. Ini tertinggi, Pak. Ini peradaban tertinggi. Karena semua peradaban di bawahnya, baik yang hubungan dengan sesama manusia atau yang hubungan dengan sekelilingnya, itu sesungguhnya hanya merupakan hasil dari kebaikan dia kenal Tuhannya. Hanya itu. Maka kalau ini dibalik, nah gitu, ini sudah fatal, Pak. Fatal sekali. Orang bisa tidak kenal Tuhannya. Maka yang saya bilang, Anda akan menyesal dunia akhirat. Punya anak ahli berbagai macam ilmu pengetahuan, tapi tidak kenal Tuhannya. Wallahi akan menyesal Anda seumur hidup. Tidak bisa dibayar, tidak bisa kembali. Kan? Makanya tadi saya sampaikan kajian subuh. Jadikan anak soleh sebelum besar. Jangan keburu besar sebelum soleh. Kenal dulu dengan Rabb-nya. Dan itu yang dibangun di awal, Pak. Dibangun oleh Nabi SAW. Nabi menyibukkan para sahabatnya untuk mengenali Allah saat di Mekah. Dikenalkan dulu dengan Allah. Dan itu nanti yang menjadi kurikulum di pendidikan generasi muslim. Sebelum nanti mereka menjadi seorang teknokrat, menjadi seorang ilmuwan besar, menjadi seorang ahli di bidang kesehatan, seorang arsitektur hebat, seorang pembesar, pemimpin, seorang leader yang hebat. Sebelum itu semua, karena itu yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Selapa, sepanjang di Mekah, apa pernah Nabi panjang lebar diskusi tentang sistem Yahudi, sistem Persia Romawi? Kumpul sahabat-sahabat, sini nak, ya sini sahabatku, kumpul, yuk kita diskusi tentang ekonomi Persia, begitu? Yuk kita diskusi tentang kepemimpinan Romawi, begitu? Kumpul sini. Yatlu alihim ayatihi. Dibacakan ayat-ayat Allah. Ini ayat Allah baru turun nih. Wahyu Allah baru turun. Ayo kita hafal, kita pelajari, kita pahami, kita amalkan. Itu yang ada. Dan itu menjadi kurikulum pendidikan berikutnya. Makanya kalau kita mulainya terbalik, anak dikenalkan berbagai macam ilmu pengetahuan, tidak dikenalkan Tuhannya, gak akan sampai pada tujuan. Bahkan gak akan jadi seorang dokter sehebat seorang Zahrawi atau Ibn Nafis. Gak akan pernah menjadi seorang pakar dalam berbagai macam ilmu. Gak akan pernah jadi pakar ilmu kimia seperti seorang Jabir bin Nahyan. Gak akan pernah menjadi pakar dalam ilmu astronomi seperti Al-Battani. Gak akan. yang ada cuma nama sekolahannya. Iya, nama sekolahnya keren-keren. Saya bilang ketika saya diminta masukan, apa masukannya Ustaz? Saya bilang nama sekolah antum sudah keren, diambil dari ilmuwan besar Islam. Cuma saya minta satu saja, tolong pelajari proses bagaimana lahir orang besar ini. Jangan cuma dilihat hasil akhirnya. Hasil akhirnya seorang matematika, ahli matematika, seorang ahli astronomi, ahli geologi, ahli ilmu geografi, ahli ilmu. Itu hasil akhir. Gak akan lahir seperti itu kalau Anda gak pakai Al-Biruni, umpamanya. Yang pakar dalam berbagai macam ilmu Al-Biruni. Bukan cuma nama dia, tapi memang ada prosesnya. Dimulai semua dari mengenali Rabb-nya. Mengenali Allah dulu. Dikenalkan dengan Allah yang menciptakan ini. Masalahnya nanti sumber segala ilmu ada di Quran loh masalahnya. Bukan Allah yang menciptakan semesta ini. Allah sediakan ilmu untuk manusia. Dan Allah membukakan ilmu bagi setiap zaman sesuai dengan kebutuhan zaman itu. Jadi kalau hari ini orang pakai pesawat, kemudian zaman Rasul gak ada pesawat, itu bukan karena hebatnya zaman ini. Karena memang zaman ini perlu pesawat. Zaman Nabi gak perlu pesawat. Sekarang kita komunikasi pakai alat, bukan? Karena kita perlu alat ini komunikasi. Zaman dulu gak perlu pakai alat, komunikasi lancar jaya. Gak ada masalah. Sekarang kita pakai alat komunikasi, sering miskomunikasi. Jadi memang hanya memang kita Allah Maha tahu zaman ini zaman yang perlu ini semua. Jadi Allah bukakan ilmu berdasarkan zaman yang ada. Baik, teman-teman rahmati Allah. Setelah mereka kenali Rabb-nya, maka nanti lihat peradaban ini, peradaban tinggi manusia kenal dengan Rabb-nya itu peradaban tertinggi sekali lagi. Setelah itu maka ada peradaban yang dari peradaban itu lahir berbagai macam ilmu pengetahuan dan berbagai macam penemuan, yaitu interaksi sama manusia yang berhubungan dengan manusia, baik jiwa manusia atau interaksi sosial mereka. Ini peradaban tinggi. Saya kasihan sebenarnya hari ini anak-anak anak-anak sosial, anak-anak sos, Pak. Anak sos itu suka diimagekan lebih rendah daripada MIPA. Kasihan saya, Pak. Anak eksak. Eksak lebih rendah dari yang berhubungan dengan manusia loh, Pak. Ini kan karena zaman terbalik. Tadi saya sudah bilang, bukan? Ini karena zaman terbalik, Pak. Dia pikir kalau ngurusi mesin itu lebih hebat dari ngurusi manusia. Lihat zaman kebalik atau tahu sekarang? Zaman terbalik. Semua penting. Saya tidak katakan mana lebih rendah lebih tinggi, tapi ini bicara tentang masalah ini cara pandang yang salah. Akhirnya memang manusia tidak dianggap ada hari ini. Tidak jadi pertimbangan akhirnya, Pak. Bahkan dia merusak manusia enggak apa-apa. Yang penting ini ilmu pengetahuan, ini penemuan, ini penelitian. Nah, ini merusak manusia. Maka bicara tentang interaksi sosial. Subhanallah, tadi saya bilang Ibnu Khaldun rahimahullah. Itu salah satu ilmuwan besar dalam Islam. Di ilmuwan Islam di negeri barat. Di negeri wilayah Afrika dan Andalus. Antum tahu Ibnu Khaldun nulis buku dikenal dengan Mukaddimah. Mukaddimah Ibnu Khaldun ya, terjemahnya ada kan? Ini mukaddimah paling tebal di muka bumi, Pak. Di mana-mana mukaddimah buku itu paling sehalaman. Betul kan? Namanya mukaddimah. Ini mukaddimah segini tebalnya, Pak. Kenapa disebut mukaddimah? Anda tahu? Kenapa disebut mukaddimah? Yes, sebetulnya Ustaz. Ibnu Khaldun memukaddimai semua ilmu. Allah, itu buka, Pak. Semua ilmu di sini mukaddimahnya. Buka dulu di sini. Anda ingin tahu ilmu itu seperti apa nanti, di sini mukaddimahnya. Ada orang ensiklopedi ilmunya, Pak. Memang dulu ilmu Islam itu ensiklopedi, Pak. Beda dengan profesor hari ini. Mohon maaf, Pak Profesor. Profesor hari ini kan profesor di sub-subbab ilmu. Kalau dulu ensiklopedi, Pak. Baru disebut al-allama. Itu sudah beda lagi. Memang beda peradaban Islam. Yang akan kita kembalikan itu peradaban yang Islam ini. Yang hari ini harus dikoreksi, kita koreksi saja. Karena akan dikembalikan adalah peradaban Islam di generasi kita. Kalau tidak zaman kita, zaman anak cucu kita. Jadi Ibnu Khaldun, umpamanya beliau bicara tentang ilmu sosial, interaksi manusia. Beliau buat kaidahnya, yaitu bagaimana sama manusia. bagaimana interaksi sosial ini. Yang tadi saya bilang, ilmuwan hari ini nyesal kenapa terlambat buka bukunya Ibnu Khaldun. Kalau buka buku itu kan enggak capek-capek neliti, Pak. Yang ujung-ujungnya juga belum tentu benar semua. Ibnu Khaldun rahimahullah ta'ala. Dan Islam ini semua kaidahnya dari Rob, dari Allah. Makanya kenali dulu Allah. Nanti akan ketemu, tahu cara interaksi dengan manusia. Tadi saya contohkan tentang perbudakan apa segala macam. Tidak diizinkan memperbudak manusia. Manusia dilahirkan merdeka. Tidak ada kasta dalam Islam. Bahkan Nabi dalam khutbah jelasnya, la fadla li'arabi ala ajami illa bitaqwallah. Gak ada bedanya Arab sama non-Arab. Nabi yang bicara. Kecuali takwa pada Allah. Antum tahu human right. Dia pikir, dipikir Eropa sekarang ngomong duluan. Gitu-gitu kita percaya juga ngomong gituan. Mereka bicara human rights tentang hak asasi manusia. Kemudian kita pikir kita, wah ini luar biasa. Apanya yang luar biasa? Anda itu terlambat jauh, sudah itu mendefinisikannya banyak yang salah. Prakteknya lebih fatal. Gimana hak asasi manusia, Pak? Mana asasi manusia? Kalau Anda itu tahu semua, kalau Muslim yang berbuat, Masya Allah, dijepit, ditekan, di, tapi orang kafir berbuat, terserah dia. Mana human rights? Ya kan? Anda tahu Islam berinteraksi dengan Yahudi Nasrani. Anda lihat, Pak, kesaksian salah satu ilmuwan besar Eropa, non-Muslim, dia bilang, kalau Muslimin berinteraksi dengan cara Eropa seperti Eropa berinteraksi di akhir kepemimpinan Andalus, maka tidak ada Yahudi Nasrani yang tersisa saat Muslimin berkuasa. Kalau cara berkuasanya seperti itu, tapi tidak. Tidak, Pak. Di bawah kepemimpinan besar Muslimin, Yahudi beribadah dengan nyaman, Nasrani beribadah dengan nyaman. Kenapa? Loh, Rasul, lihat sabda Nabi. Lihat kata Nabi. Man qatala mu'ahadan kuntu hajijahu yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh seorang mu'ahad, mu'ahad itu orang kafir yang terikat perjanjian di negeri muslim bayar jizyah, itu namanya mu'ahad. Yang membunuh orang kafir yang seperti itu, maka nanti kata Nabi akan berhadapan dengan aku di hari kiamat. Nabi membela orang kafir untuk berhadapan dengan muslim yang membunuh orang kafir itu. Coba antum lihat. Ada peradaban seperti itu. Dan itu contoh di peradaban muslimin banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Dari sejak zaman sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke negeri Syam menerima kunci Aqsa. Ya kan? Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu beliau menerima itu, beliau buat kebijakan-kebijakan. Bahkan Umar bin Khattab mengizinkan untuk sebagian tempat itu tidak dihabisi semua untuk masjid. Sebagian tempat dipersilahkan untuk masyarakat Nasrani beribadah versi agama mereka di gedung itu. Di zaman Umar. Hanya saja Umar punya aturan. Itu punya aturan. Ya? Aturan-aturan dibuat. Umpamanya aturannya tidak boleh membunyikan lonceng di luar, tidak boleh memakai salib di luar, segala macam itu tidak boleh ada salib yang terlihat. Kenapa? Karena ini bicara tentang menjaga generasi muslim. Jangan sampai akidah mereka goyah gara-gara itu. Yang penting dibuat aturan, tapi nyaman. Silakan nyaman beribadah. Kita tahu juga Muhammad Al-Fatih kan? Muhammad Al-Fatih, Masya Allah. Begitu ditaklukkan Konstantinopel, itu dari mulai pendeta sampai masyarakat gemeteran, Pak, di dalam gereja Hagia Sophia. Gemetar mereka, Pak. Kenapa? Karena mereka membayangkan betapa kejamnya. Karena berantem, perang antar sama-sama Kristen. Karena Kristen Konstantinopel Ortodoks, Kristen Roma ada Kristen Katolik. Itu perang sama-sama Kristen saja kejamnya luar biasa. Sekarang bagaimana ini Muslim yang datang? Beda banget agamanya. Mereka membayangkan habis kita dibantai di ruangan ini. Muhammad Al-Fatih umumkan. Kata Muhammad Al-Fatih, kalian tidak ada yang menyentuh dengan keburukan. Artinya kalian gak akan disakiti. Silahkan, yang mau tinggal di negeri ini dengan aman. Yang mau meninggalkan negeri ini kami antar sampai negerinya dengan aman. Antum lihat itu. Terus tiba-tiba hari ini orang bicara tentang perdamaian, tentang tiba-tiba kemudian muslimin mendapatkan jatah teroris. Itu pakai logika apa? Kalau Anda mau teroris, pergilah ke negeri Andalus, Pak. Saat muslimin, tadi saya katakan, saat muslimin 1492 Masehi dihabisi, habis muslimin di Andalus. Anda boleh lihat, Pak. Itu asli terorisme. Orang pegang mushaf mati, Pak. Pegang mushaf Quran mati. Disiksa. Orang punya nama, kan terserah kita punya nama, ya kan? Apa antum pernah di Indonesia pernah ada aturan tidak? Nama orang Kristen siapapun namanya ganti dengan nama muslim. Pernah begitu? Pernah ada aturan itu? Gak ada. Pak Johannes, Pak Philip, Pak apa ganti namanya Abdullah, Muhammad. Ada begitu? Gak ada. Antum kalau baca sejarah Andalus di atas tahun 1500, antum akan menjumpai ada nama-nama bukan Islam, nama Spanyol tapi muslim ternyata. Itu kenapa? Karena bahkan nama pun tidak boleh menggunakan Arab. Itu teror betulan. Kalau antum baca kisahnya seorang tokoh besar Muhammad bin Abdul Rafi al-Andalus dalam sejarahnya dengan ayahnya, dahsyat. Bagaimana masa, bagaimana ayahnya menyembunyikan hanya mushaf. Kita baca percucuran air mata itu, Pak. Itu di atas tahun 1500 Masehi. Interaksi sama manusia, Islam sangat memuliakan, menghormati. Karena contohnya Rasul, Yahudi Bani Qainuqa, mereka punya pasar di samping Masjid Nabawi yang sekarang itu, dulu ya zaman Rasul. Biasa kok. Bahkan muslimin jualan jual beli di pasar itu, ya enggak apa-apa. Jual beli pasar muslim. Sampai muslimin punya pasar sendiri. Yang tidak ada di pasar muslimin, ya adanya di pasar Yahudi, ya ambil dari sana. Enggak masalah. Tidaklah pasar itu ditutup karena ulah Yahudi sendiri. Kalau Nabi masih ya Pak berdampingan dengan Yahudi, ayo. Oh, Nabi punya perjanjian kan dengan mereka. Ya hidup bersama, hidup damai di sini, kita jaga sama-sama negeri ini. Tapi begitulah orang kafir itu, Pak. Bikin perjanjian, mereka langgar sendiri. Kalau sudah mereka langgar, sudah enggak ada yang punya aturan, terserah dia. Nah, itu bedanya. Adapun muslim mengajari, Masya Allah, interaksi dengan sesama manusia sampai seperti itunya. Karena saking Islam itu inginnya damai sesuai dengan namanya Islam. Apa artinya? Selamat, selamat, salam, damai. Jadi agama kedamaian itu ini sebenarnya. Ini agama kedamaian. Jangan dibalik. Bagian yang damai-damai, sejahtera-sejahtera urusannya bukan Islam. Bagian teroris-teroris di sini tempatnya. Bagaimana cara kita berpikir? Anda muslim, muslim itu artinya orang yang selamat. Islam itu keselamatan, perdamaian, salam itu damai, salam. Ya. Nah, interaksi dengan sesama manusia ini, Pak. Ini peradaban yang sangat dahsyat. Memposisikan manusia sebagai manusia. Mereka bukan barang, mereka bukan binatang, mereka dimuliakan. Bahkan berbicara tadi, bicara tentang masalah minoritas. Ini masyarakat minoritas ya. Contoh masyarakat minoritas. Minoritas itu bukan hanya masalah agama. Kadang-kadang minoritas ras. Di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih banyak masyarakat Arab. Tetapi ada sebagian sahabat yang bukan Arab, bukan? Ya, bukan Arab. Tapi subhanallah, perlakuan itu begitu mulianya. Salman Al-Farisi orang Persia. Bilal bin Rabah orang Habasyah. Begitu kan? Artinya orang-orang, bukan orang Arab. Tapi bagaimana perlakuan, lihat ya, bagaimana perlakuan masyarakat muslim saat itu kepada yang beda ras? Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Bahkan Nabi SAW berkata tentang Salman yang orang Persia. Kata Nabi, Salman minna ahlul bait. Salman bagian dari kami, Ahlul Bait. Orang Persia apa? Bukan orang Quraisy, bukan. Arab aja enggak. Orang Persia. Ini sebuah kemuliaan luar biasa. Bilal bin Rabah. Orang Afrika, Habasyah, kulit hitam, Mbak. Pasti paling mencolok karena yang lain Arab, dia berkulit hitam sendiri. Tapi Anda tahu bagaimana posisi mulianya Bilal? Iya, Pak. Betapa mulia Bilal. Bilal muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fathu Makkah, satu-satunya orang yang diizinkan naik di atas Ka'bah. Yang lain kan di sekeliling Ka'bah, dia naik ke atas Ka'bah. Bilal. Hari ini ada yang naik ke atas Ka'bah? Yang ada masuk ke dalam Ka'bah. Bilal naik di atas Ka'bah. Sebentar itu. Hanya Bilal diizinkan Nabi untuk azan di atas Ka'bah. Muadzin Rasulullah SAW. Atau bayangkan itu Islam tuh. Yang tertinggi. Orang lihat Ka'bah mulia. Begitu lihat ke atas Bilal. Bilal apa? Bukan Arab. Lihat kan? Gak ada. Islam itu subhanallah. Antum apapun bentuk kulitnya, bentuk matanya, ras dari mana. Saudara saya, antum muslim. Itu Islam. Beda. Antum baca sejarah tadi. Andalus yang muslimin dipaksa untuk masuk Kristen. Dipaksa. Dikenal dengan Morskin. Itu masyarakat muslim dipaksa masuk Kristen. Mereka terpaksa masuk Kristen pun tetap diperlakukan sebagai masyarakat kedua. Padahal agamanya sudah ngikuti, iya. Masuk Kristen, iya wes ngikut Kristen karena dipaksa. Sudah ke gereja, iya. Ikut ibadah agama mereka, iya. Tapi diperlakukan tetap nomor dua. Dalam Islam gak ada. Antum syahadat sekarang juga antum sama dengan saya. Itu peradaban tinggi. Tinggi. Mulia sekali. Ya. Tadi Bilal contohnya. Mulia sekali. Bilal azan. Betul. Bilal muadzin azan misalnya. Ya Allah, betapa tingginya mulianya Bilal itu. Itu kalau Bilal azan misalnya. Madinah pernah merindukan Bilal. Karena di zaman Khalifah Abu Bakar Bilal meninggal. Di zaman Abu Bakar Bilal pergi bukan meninggal. Bilal pergi ke negeri Syam, pindah ke negeri Syam maksud saya, pindah ke negeri Syam. Setelah dialog panjang dengan Abu Bakar. Aslinya Abu Bakar keberatan. Tapi Bilal tetap ingin pergi ke negeri Syam. Tinggal di negeri Syam, karena negeri Syam juga negeri luar biasa. Banyak para sahabat ditugaskan di sana. Abu Bakar maunya kamu tetap azan di sini. Muadzin kami tak tergantikan. Ternyata setelah dialog dan Abu Bakar mengizinkan. Suatu hari Bilal berkunjung ke Madinah. Karena berkunjung ke Madinah, Bilal azan. Sholat tiba, Bilal azan. Semua orang berhenti beraktivitas. Mereka bilang ini suara Bilal. Semua menangis, Pak. Itu ajaib. Semua menangis. Mereka rindu suara Bilal. Itu peradaban Islam. Bilal hanya orang berkulit hitam, Pak. Tapi ini orang mulia. Ya, Bilal azan. Ya, Masya Allah. Itu Rasul sudah wafat. Ini yang membuat Bilal tidak mau azan. Sepeninggal Rasul, karena bila setiap berbunyi asyhadu anna Muhammad Rasul, nangis dia, enggak kuat lanjut dia. Rasul berbaring istirahat di dekat di Masjid Nabawi. Bila selalu mengingat Nabi dan tidak kuat untuk melanjutkan azannya. Di samping Nabi kan dulu pernah Bilal azan, kata Bilal aku hanya mau azan untuk Rasul SAW. Itu peradaban Islam. Baik kepada sesama mukmin yang begitu mahal persaudaraan ini, ataupun kepada orang kafir, Pak. Orang kafir. Muslimin tuh ngajak perang cuma pada yang resek, Pak, orang bilang. Yang menjengkelkan. Orang-orang yang mengganggu. Kalau tidak, ayo kita hidup bersama. Kita damai di sini. Itu Islam itu asli. Itu peradaban manusia. Memanusiakan manusia, memuliakan manusia. Dan nanti lahirnya banyak ilmu hari ini. Yang dikenal dengan ilmu sosial itu. Banyak ilmu ini tentang yang berbicara tentang manusia. Coba. Dan Masya Allah para ilmuwan Islam sangat kreatif mereka menemukan berbagai macam ilmu itu untuk membahas tentang manusia itu seperti apa. Manusia itu bagaimana? Karena didefinisikan manusia itu cuma seperti binatang, Pak. Kan antum tahu kan kadang-kadang bunyinya gitu. Manusia itu siapa? Al-insan itu siapa? Hayawan natik. Ini cuma binatang ngomong. Manusia binatang ngomong. Islam tentang manusia. Bagaimana tentang wanita? Masya Allah, wanita ini, Pak, dizalimi sepanjang zaman. sampai hari ini. Mereka hanya mulia saat Islam memimpin bumi. Sampai para ilmuwan itu dulu seminar, pertemuan, workshop apapun namanya Pak, di zaman Eropa itu, rapat tentang untuk menentukan wanita itu sebenarnya makhluk apa. Antum tahu salah satu kesimpulannya, ada beberapa kesimpulan. Salah satu kesimpulannya, dia manusia tapi tanpa jiwa. Dia raga tanpa jiwa. Apalah ini, apalah coba. Wanita dihina sampai serendah itu. Ya. Dalam Islam Masya Allah, wanita diangkat tinggi. Diangkat tinggi sesuai dengan posisinya. An-nisa syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Kan memang begitu. Saudara kandung kita perempuan. Artinya Allah berfirman, "Man 'amila shaliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Laki perempuan sama saja, asal mereka beramal soleh, mereka beriman, maka kami beri kehidupan yang baik, kata Allah. Sama-sama. Laki perempuan. Jadi kalau mau diatur oleh Islam itu wanita mulia, Pak. Nah, hari ini difikir bahwa dengan perempuan menuntut kesamaan derajat dengan laki-laki, difikir memuliakan perempuan. Padahal itu menghina perempuan. Menghina perempuan, Pak. Wanita itu laki-laki dan wanita punya fitrah masing-masing. Saya sering bilang, Pak, kalau ada laki perempuan duduk berdampingan, lihat, tidak lama kepala perempuan menyandar di pundak laki-laki. Betul? Itu sudah fitrahnya, Pak. Kenapa? Karena perempuan harus bersandar di pundak laki-laki. Dan laki-laki harus menjadi pundak yang paling kokoh untuk bersandarnya perempuan. Nah, ini cocok buat para bujangan ini. Ya. Gak usah ditulis ya, antum tulis. Baik, karenanya mereka punya fitrah masing-masing. Dan fitrah masing-masing itu orang harus ada, orang hadir di fitrahnya itu nyaman hidup. Tapi dia memasuki yang bukan wilayahnya, kasihan, Pak. Begini deh gampangnya. Para kaum bapak-bapak ini kan punya tugas mulia di luar rumah, betul? Mereka juga punya tugas di dalam rumah. Tapi dalam fitrahnya, dalam hadis Nabi juga, yang mengurusi urusan rumah Pak, urusan tempat tidur, urusan kamar mandi, urusan dapur, urusan ruang tamu, urusan perempuan. Karena Nabi SAW mengatakan, wal mar'atu mas'ulatun fi baiti zaujiha. Dan perempuan bertanggung jawab di rumah suaminya. Rumah suaminya. Oke, yuk, kalau mau dicoba boleh, Pak. Serahkan satu hari satu malam rumah, urusan rumah ke bapak-bapak. Supaya antum merasakan orang itu hidup tanpa fitrahnya itu sengsara, Pak. Suruh ngurusi, Pak, dari depan sampai belakang, ayo silakan ngurusi, yang nyapu, yang ngepel, yang ngelap jendela, yang ngurusi dapur, yang ngurusi. Insya Allah dijamin berantakan. Itu baru sehari. Bagaimana kalau sebulan? Sekarang perempuan, Pak, fitrahnya tadi di rumah suaminya. Tiba-tiba dia harus keluar keluyuran di jalan, terpapar matahari, kelelahan luar biasa, kemacetan, pulang malam hari, udara malam yang tidak sehat, tidak jarang ketemu anak-anaknya. Wallahi mereka kehilangan fitrahnya, Pak. Kasihan, Pak. Antum lihat, perempuan yang fitrahnya benar, itu pisah sehari semalam sama anaknya, rindu anaknya, Pak. Itu perempuan benar fitrahnya itu. Dia rindu, dia kadang nangis, kangen anaknya. Sekarang tuh bayangkan, wanita banyak fitrah yang mati. Hanya Islam yang memposisikan perempuan di posisi yang pas. Ini peradaban manusia nih. Dimuliakan wanita sebagai manusia. Diberikan hak mereka setinggi-tingginya. Dimuliakan mereka di tempat yang bahkan tidak bisa dijangkau laki-laki. Bahkan akhirnya ibu 3 kali lebih mulia dari ayah. Islam. Baik. 15 menit lagi waktu saya masuk poin yang 3. Ini paling rendah. Tapi ini kita anggap paling hebat hari ini. Paling rendah ini. Karena kalau sudah dua ini ada, menarik dua ini selesai Pak. Ini efek doang nih. Pasti Pak. Orang kenal Allah. Orang berinteraksi dengan benar. Dengan ayat-ayat Allah. Dengan sabda nabinya. Dengan ilmu dalam Islam ini. Kemudian setelah itu dia berinteraksi dengan sangat luar biasa sesama manusia. Pasti mereka akan memikirkan bagaimana alat untuk hidup ini. Kelengkapan hidup ini. Dia perlu itu. Ah, di situ pasti akan mikir. Oh, ini kalau membawa air dari gunung turun ke bawah. Gotong-gotong kayak film Shaolin itu, Pak. Itu yang bisa cuma Shaolin. Tapi antum gotong begini. Akhirnya mereka harus mikir alat. Gimana caranya air ngalir begitu saja? Oh, gampang. Oh, air dari atas turun ke bawah. Kok tinggal buatin saluran. Muncul masalah. Bagaimana kalau air dari bawah ke atas? Karena sungai adanya di bawah. Jadi muslimin pasti akan mikirkan itu. Antum kalau baca sejarah Istana Alhamra. Alhamra, Granada. Kota terakhir muslimin. Ya Allah, Istana Alhamra itu ajaib dibuat dengan rangkaian dan berbagai macam ilmu pengetahuan. Itu Alhamra. Tadi saya cerita air. Antum tahu, Pak? Ketinggian Alhamra itu di atas bukit. Tinggi. Sungai di bawah sana, Pak. Dan jaraknya berkilo-kilo. Oleh ilmuwan Islam difikirkan gimana caranya air dari bawah naik ke atas. Kalau sekarang pakai apa? Antum pikirkan betapa dahsyatnya ilmu pengetahuan hari itu. Bayangkan, pakai apa coba? Antum pikirin sendiri. Itu ilmu pengetahuan dahsyat, luar biasa. Dan ada sampai kajiannya dihitung betul oleh para ilmuwan. Bahkan itu nembus beberapa gunung, Pak. Bukan turun, naik. Air naik. Karena di atas sana ada kehidupan sekian banyak orang di istana itu. Air harus sampai ke atas. Ya Allah, dihitung betul ilmuwan. Mereka menemukan ilmu. Jadi itu kelengkapan hidup. Kalau dalam bahasa fikih ilmu alat namanya. Alat hidup ini ya itu bagian alat. Karena itu harus, karena ilmu alat itu akan membantu target utama ibadah pada Allah itu, maka harus dipikirkan. Harus pikirkan. Maka muslimin menemukan banyak ilmu di berbagai bidang kehidupan. Saya sampaikan sebagian. Waktu saya cuma 10 menit. Hadirin dirahmati Allah. Saya tunjukkan yang belum pernah ada zaman manapun sebelum muslimin. Beberapa contoh. Karena Islam mulainya dari Iqra, bukan? Iqra, bismillahirrahmanirrahim. Baca. Ilmu. Dan itu yang mengawali semua peradaban Islam. Karenanya muslimin begitu peduli dengan yang namanya ilmu. Dan itu adalah merupakan bagian terpenting dari kebangkitan Islam. Selama muslimin jauh dari Iqra, maka kebangkitan belum akan hadir di negeri itu. Antum boleh ngukur diri masing-masing, di rumah masing-masing, di lingkungan masing-masing, di masjid masing-masing. Selama belum ada kegemaran Iqra, belum ada kebangkitan. Kenapa kemudian sekarang dunia tidak di tangan muslimin? Karena yang membaca bukan muslimin. Karenanya muslimin punya kepedulian tentang buku. Eropa mengakui sesungguhnya ilmu Yunani itu seharusnya sudah hilang. Habis hilang. Tapi karena jasa muslimin maka kita paham ilmu Yunani. Karena tidak ada ilmu Yunani yang tidak melalui jalur muslimin. Saya kasih contoh, Pak. Dulu para khalifah itu, kalau ada pedagang mau dagang ke negeri mana, rombongan pedagang muslimin mau dagang ke negeri Eropa dan non-muslim, umpamanya, khalifah nitip hadiah, oleh-oleh. Oleh-olehnya bukan apel malang, bukan makanan kue, oleh-olehnya minta buku. Apapun buku di sana, berapapun harganya, saya minta dibelikan. Karena itu kebiasaan khalifah. Suatu saat ada pasukan, Pak. Pasukan muslimin juga sama. Pasukan muslimin itu oleh-oleh berharganya adalah buku. Buku. Apalagi buku mahal dulu kan. Insya Allah buku dulu. Sekarang kertas banyak. Ya. Buku mahal dulu. Muslimin pernah, Pak, masuk ke sebuah benteng. Ada benteng yang sudah reruntuhan. Oleh muslimin dibersihkan. Muslimin nemu buku, Pak. buku di reruntuhan negeri kafir. Buku berharga, ilmu apapun itu. Oleh muslimin atau tahu itu karena dulu kan bahannya bukan kertas biasa kita. Karena sudah reruntuhan, sudah kena panas, kena hujan, itu aromanya busuk buku itu. Tapi bukunya masih kebaca. Oleh muslimin dijemur halaman per halaman, Pak. Jemur kering halaman berikutnya, jemur kering. Anda tahu, jemur setahun. Wallahi, Pak. Sampaikan peradaban mana yang seperti ini. Gak ada apa-apanya hari ini, Pak. Karena kita lalai, muslimin yang lalai. Kalau muslimin tidak lalai, gak begini keadaannya. Oh, muslimin baca buku malas kok. Ilmu gak tahan kok. Dan inilah muslimin. Makanya konsep perpustakaan umum pertama kali di muka bumi Islam yang buat, Pak. Belum pernah ada sebelumnya. Konsep perpustakaan umum. Kalau dulu mereka ilmuwan, sebagian ilmuwan sebelum Islam punya buku, itu hanya untuk pribadi. Dan itu pun terasing dari masyarakat. Tadi saya bilang para filosof tadi, mereka terasing dari masyarakatnya. Tapi perpustakaan umum dinikmati oleh semua orang. Yuk saya tunjukkan, Pak, perpustakaan umum, supaya di sini kalau yang punya perpustakaan atau bagian-bagian perpustakaan belajar tentang perpustakaan Islam dulu. Ya, saya tidak tahu, mohon maaf, ada kuliah judulnya apa, jurusannya perpustakaan itu yang dipelajari, pernah enggak mempelajari tentang perpustakaan pertama di muka bumi? Saya enggak tahu, ada enggak di sini jurusan perpustakaan? Ada jurusan perpustakaan. Kuliah jurusannya kepustakaan. Ada kan? Ada. Ada di sini yang itu. Saya mau tanya, dipelajari enggak? Ada? Hah? Oke, tapi pasti ada ilmu, pasti ada, setiap ilmu pasti diajari sejarah ilmunya kan? Sejarah ilmu apa pun pasti diajari sejarahnya kan, Pak? Sejarahnya, filosofinya, logikanya kan pasti. Pasti. Dan saya ingin tahu saja, apakah ilmu tentang perpustakaan hari ini membahas dengan jujur bahwa siapa yang membuat perpustakaan umum pertama kali di muka bumi? Gak ada ya di sini ya? Baik. Nanti tanyakan ya, nanti saya tanya juga teman-teman. Karena saya belum pernah nanya. Di Baghdad, itu negeri terbesar di muka bumi saat itu. Itu adalah kota pertama yang punya perpustakaan umum di muka bumi. Yang dikenal dengan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah besarnya di masa Harun Ar-Rasyid, kemudian zaman anaknya Al-Amin dan Al-Ma'mun. Yuk, Pak, saya, Bapak Ibu, saya gambarkan dulu. Ini karya besar muslim. Hari ini perpustakaan. Itu lihat perpustakaan. Ya. Dan perpustakaan itu menjadi salah satu tolok ukur kebangkitan, Pak. Kalau perpustakaan nyaman, ya kan? Saking nyamannya sepi, ya kan? Insyaallah krik krik krik krik suara nggak ada ini ya kan, nggak ada orang, sendirian di satu ini, sendirian dibaca. Jangan bicara kebangkitan, Pak, jangan bicara kebangkitan. Saya belum ngecek ke perpustakaan di Malang. Nanti saya minta jalan-jalan perpustakaan di Malang. Ngukur kebangkitan, ngukur kebangkitan, betulan. Lo gimana, wong dosen yang harusnya ahli buku malas baca buku, kok gimana kebangkitan? Baitul Hikmah Baghdad, perpustakaan terbesar di muka bumi saat itu. Dimulai oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Sebelumnya Sayyidina Abu Ja'far mulai di istananya. Terus dibangunkan tempat khusus. Ini saya gambarkan, Pak, Bu, supaya tahu itu bukan sekotak gini perpustakaan, plek gitu. Enggak, bukan itu. Itu perpustakaan kita kalau itu, Pak. Gedung besar. Gedung besar. Ada buku. Jumlahnya berbeda-beda di setiap perpustakaan. Ada yang buku, ada yang jumlahnya sampai mencapai kurang lebih 1 juta eksemplar. Zaman itu loh, Pak. Tahun 200-an Hijriah. Abad 3 Hijriah. Kurang lebih abad 9 Masehi. 9 Masehi. Siapa Eropa ngerti apa ini? 9 Masehi. Muslimin punya perpustakaan besar. Itu perpustakaan, Pak, besar, buku-buku dengan jumlah sangat besar. Selain ruang itu, ada ruang baca yang sangat nyaman. Selain ruang baca yang sangat nyaman, ada semacam aula, itu tempat seminar, tempat diskusi, tempat debat ilmu di situ, itu ruangnya. Ada ruang-ruang lain, isinya adalah para ilmuwan. Ini penerjemah apa, dalam bahasa apa, ke bahasa. Dulu bahasa itu dari dan ke Arab. Jadi terjemahan dulu adalah dari dan ke Arab, ke bahasa Arab. Ya, dari bahasa apapun dan pokoknya dari semua ke Arab. Karena itu bahasa peradaban dunia. Itu ruang-ruang para ahli ilmu. Para ahli ilmu itu, Pak, penerjemah itu digaji negara, Pak. Gajinya tinggi banget. Hari ini gaji penjaga perpustakaan berapa? Bahkan kalau ada ilmuwan menerjemahkan buku sangat penting, oleh khalifah bukan dihitung per lembar, ditimbang bukunya. Timbang bukunya, seberat itu diberi emas. Karena kebangkitan memang dari sini. Hari ini buku gak ada harganya di kita. Ya kan? Oh, hari ini kalau ada penerjemah, berapa satu lembar, Ustaz? Terjemah buku. Berapa rupiah satu lembar, Ustaz? Itu sudah dibilang hebat, Ustaz. Karena kita tidak memuliakan ilmu dan ahli ilmu hari ini. Ruang-ruang itu, kemudian bahkan disebutkan ada ruang istirahat, Pak. Kalau orang mengkaji ilmu berhari-hari di tempat itu, membaca, meneliti, segala macam, disediakan ruang istirahat. Kan ada lelahnya, Pak, baca buku apa, ngantuk apa, lelah, istirahat dulu. Begitu istirahat, bangun kok lapar, disediakan ruang makan gratis. Tunjukkan di mana ada perpustakaan itu di Malang. Ini abad 3 Hijriah loh. Saya bicara abad 3 Hijriah, sekarang abad 15 Hijriah. Katanya canggih hari ini, katanya. Dan ini bukan satu-satunya perpustakaan, Pak. Nanti perpustakaan terbesar kedua ada di Mesir. Darul Ilmi. Nanti perpustakaan besar nomor 3 di Cordoba. Satu kota bisa sekian banyak perpustakaan. Satu kota. Ramai dikunjungi orang. Memang zaman peradaban itu begitu. Belum pernah ada yang membuat perpustakaan umum seperti itu, kecuali muslimin yang membuat pertama kali. Juga teman-teman, yang banyak sebenarnya saya sebutkan sebagian. Yang pertama dan belum pernah dibuat oleh zaman manapun adalah rumah sakit. Rumah sakit. Pak dokter mohon ceritanya. Mana Pak dokter? Sejarah kedokteran, Pak. Rumah sakit pertama di mana dikenalnya? Di mana, Pak dokter? Di belakang, mana Pak dokter? Saya tidak tahu. Jangan-jangan menginduknya pertama kali ke Paris. Prancis, hospital. Kan hospital istilahnya kan? Hospitality kan artinya sebenarnya sambutan yang ramah segala macam. Itu dulu hanya untuk sebuah rumah di samping gereja. Dan mereka jujur sampai sekarang Eropa. Hospitality itu yang hospital awal itu mereka tidak ngerti cara merawat orang sakit. Itu abad 18 Masehi. Mereka enggak ngerti cara merawat orang sakit. Kepala ketemu kaki, kaki ketemu kepala, itu orang di sana sedang ngerang kesakitan mau melahirkan, di sana anak kecil sedang demam, di sana orang sekaratul maut, di sana orang sedang kakinya busuk karena jadi satu ruangan. Gimana mau sembuh? Itu asli awalnya, Pak. Pertama di Paris. Jauh sebelum itu, Pak. Tahun 90 Hijriah. Ya Allah. 90 Hijriah. Abad 1 Hijriah. Abad 7 Masehi. Muslimin di bawah kepemimpinan Al-Walid bin Abdul Malik sudah membuat rumah sakit. Bahkan rumah sakit sudah dikhususkan. Karena saat itu ada penyakit yang dianggap penyakit paling berat. Setiap zaman ada penyakit seperti itu. Penyakit judam. Itu dipisah. Ususnya kucing. Ar-Razi. Alhamdulillah keluarga besar Ar-Razi enggak dapat royalti, Pak. Hari ini dikit-dikit royalti. Karena kita tidak hidup di zaman Islam. Ar-Razi. Tadi Ar-Razi kalau diperintah begitu dia akan teliti, Pak. Dan telitinya simpel. Ilmuwan mereka kaji mana wilayah yang tempat yang kira-kira berpotensi ditunjuk untuk mendirikan rumah sakit, dia pasangi daging, ya kan? Itu taruh daging sana, tempat yang kira-kira akan dia cek beberapa hari ke depan. Mana daging yang masih segar setelah sekian hari, paling segar, maka itu tempat yang cocok buat rumah sakit. Tahu kenapa? Kan jelas kan? Ini masalah alam dan sekelilingnya, cuaca, udara, apa segala macam. Yang paling cepat busuk, paling tidak layak. Muslimin, Pak. Dan lebih dari 200 alat bedah, lebih dari 200 alat bedah dan masih dipakai sampai hari ini. Dan lagi-lagi enggak ada royalti itu yang membuat itu dan anak cucunya. Al-Zahrawi, bapak bedah. Kenapa muslimin perlu itu? Ya, karena ini semua karena untuk membantu ibadah seorang. Orang sakit ibadah susah, maka perlu ditolong. Tolong, mereka harus menemukan berbagai macam hal. Nah ini Pak, mata kita ini. Mata ini digambar detail oleh Ibnu Haytham. Bukan, Ibnu Haytham menggambar detail mata. Ajaib, abad itu sudah menggambar dalamnya mata detail, kasih penjelasan. Detail, detail sekali. Muslimin itu, karena mendapat cahaya Allah itu seperti itu. Bimaristan tadi Pak, rumah sakit tadi itu kalau sekarang antum masuk rumah sakit. Jadi sistem yang hari ini itu ngambil dari Bimaristan. Bimaristan aslinya. Antum baca masih banyak buku tentang sejarah Bimaristan. Bimaristan itu dari bahasa, ini menarik ya Pak. Bimaristan itu bahasa Persia. Lihat muslimin saking jujurnya, enggak pakai bahasa Arab. Bahasa Arabnya mustashfa. Tapi muslimin enggak, muslimin pakai Bimaristan. Bimar itu artinya sakit, stan orang yang sakit, stan artinya tempat, tempat merawat orang sakit. Bimaristan itu kalau ada orang sakit datang, masuk, kemudian dia sampaikan, dia daftar kayak hari ini, persis kayak di rumah sakit. Kemudian nanti akan ada dokter yang meriksa, itu dokter periksa, dokter akan kasih rekomendasi. Oh kalau cuma perlu obat, berobat jalan istilah kita, dikasih resepnya, orang ini akan pergi ke apotek, sebelah ada apoteknya. Baik, ambil obat, pergi, assalamualaikum, gratis. Oke. Okay. Kalau ternyata dokter bilang harus dirawat ini, maka langsung dibuatkan SOP langsung jalan. Untuk satu pasien ini disediakan dokter, disediakan perawat, disediakan semua orang-orang yang harus memenuhi semua kebutuhannya, yang makan, yang tempat tidur, yang merapikan apa semua, disediakan dirawat. Kalau dengan izin Allah sembuh, maka orang itu keluar dari rumah sakit, begitu keluar, maka dihitung berapa hari dia dirawat di sini. Begitu dirawat, dikeluarkan uang. Ini untuk Anda. Karena selama Anda sakit, Anda tidak bisa bekerja. Bukan suruh bayar, bayar sama kita hari ini. Ini Bimaristan, teman-teman. Makanya saya bilang peradaban yang Anda dianggap hebat hari ini, tidak ada yang bisa niru Islam. Karena cuma mulai dari yang paling bawah. Harus mulai dari atas, baru akan sampai ke bawah. Misalnya, Anda tahu Bimaristan sekarang? Bahkan kadang dikasih baju baru, Pak. Ini baju baru, Pak. Antum boleh baca di semua sejarah Bimaristan. Muslimin yang pertama kali mengajari itu. Buat rumah sakit umum Bimaristan dengan aturan sedetil itu. Karenanya ilmu kedokteran berkembang. Ilmu keperawatan berkembang. Ilmu farmasi berkembang. Di situ terus berkembang. Muslimin membuat itu segala macam. Muncul nanti berbagai macam kebutuhan. Ilmu kimia berkembang. Jabir bin Hayyan. Bapak kimia, Pak. Jabir bin Hayyan, dan itu merupakan kajian pertama juga di dunia ilmu kimia. Begitu seterusnya, bahwa bahkan ada yang ajaib Pak di ilmu geografi, buat peta Pak. Ayo, peta dunia hari ini buat peta, sudah ada berbagai macam alat ya. Zaman dulu Pak, rupanya suruh gambar Malang. Gimana caranya dulu? Ya dikelilingi lah Malang ya kan? Kelilingi juga bingung gambarnya gimana tuh gambar Malang. Antum tahu Pak? Al-Idrisi, orang pertama yang menggambar dengan detail bumi ini. Al-Idrisi zaman itu Pak. Gak detail, bahkan Idrisi menggambar dalam lingkaran bola. Untuk Idrisi menunjukkan bumi bulat Pak. Hari ini antum mulai berantem lagi, bumi bulat atau datar? Saya bilang, ini ilmu rendahan begini. Ilmu rendah begini antum bahas. Saya mohon maaf Pak. Saya mohon maaf ini. Wah kelihatan ilmiah. Nah itu ilmu, ilmu usang di gereja Eropa. Bukan begitu. Korbannya Galileo Galilei. Betul? Antum, kan kemakan ilmu begituan. Dan ulama Islam bicara loh tentang ilmu bumi bulat itu, bukan cuma kajian ilmiah loh. Ulama bicara loh. Bu, yang ngaji yang benar maksud saya. Ngaji itu yang benar, jangan cuma ikuti utan, oh, lagi seru-seru nih Pak pembahasan bumi datar. Subhanallah. Tolong ngaji yang benar ya. Supaya kita tidak tersesat jalan. Sampai sekarang di Sisilia, di Sokalia, Sisilia itu sekarang punya Italia, Pak. Itu masih ada gambar Idrisi di dalam bentuk bulat pula itu. Itu pembuat peta pertama, peta bumi. Detil dan persis seperti aslinya hari ini. Gak meleset, Pak. Yang lebih ajaib lagi, abad 16 Masehi. Beliau meninggal tahun 1513. Muhyiddin Rais, ini zaman Kesultanan Turki Utsmani. Muhyiddin Rais, Pak, itu menggambar bukan cuma gambar peta, tapi detil berikut jalan, sungai, lautan. Bumi, digambar bumi. Yang ajaib bahkan sampai ada ilmuwan Eropa bilang, ini jangan-jangan dia ini pakai jin. Sampai begitu, pakai makhluk luar angkasa. Zaman itu, bagaimana dia bisa menggambar peta kutub selatan? Ajaib. Ketutup es, kalau sekarang mungkin pakai satelit, Pak. Itu aja belum tentu tembus. Dia gambar. Sempat peta itu disalahkan oleh peta abad 20. Sekarang kita abad 21. Abad kemarin sempat peta itu disalahkan. Begitu dicek ulang, yang benar gambarnya Muhyiddin Rais. Muslimin, Pak. Itu abad 16 Masehi. Antum mau ilmu apa lagi? Udah habis waktu saya masalahnya. Jadi intinya teman-teman, Islam punya sumbangsih di segala bidang ilmu. Di segala bidang ilmu. Sampai hari ini. Di teknologi, yang hari ini bicara tentang teknologi, Pak. Al-Jazari rahimahullah ta'ala kan punya buku kitab Al-Hiyal namanya. Isinya lebih dari 100 mesin. Ini teman-teman, ini terakhir penutup. Hebatnya, kalau orang kenal Allah dulu, semua tindakan ilmiah mereka, semua berawal motivasinya dari Allah. Kok bisa? Begini maksudnya. Muslimin perlu berwudu. Iya, wudu 5 kali sehari ya, Pak. Setiap sholat wudu. Maka muslimin, semua ilmuwan berpikir bagaimana caranya memudahkan muslimin berwudu. Dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Makanya dulu, hadirin, antum kan juga punya di sini, kota-kota di sini juga punya. Air mancur, betul ya? Air mancur fungsinya apa sekarang? Buat selfie. Gak lebih dari itu. Anda tahu muslimin dulu buat air mancur? Mancur, pucrat begitu, mancur. Seperti hari ini. Pakai apa mesin bawahnya coba? Al-Jazari yang ngajari. Air muncrat begitu, Pak. Itu fungsinya, satu, keindahan. Kedua, bisa diminum. Ketiga, untuk wudu. Jadi semua itu berawal dari Allah dulu, ingatnya. Al-Khwarizmi. Ini ahli matematika, Pak. Ilmu aljabar itu yang ngajari pertama Khwarizmi. Angka yang antum sebut salah kaprah, angka Latin itu angka Arab. 1, 2, 3 ini bukan angka Latin. Paham? Itu angka yang buat Khwarizmi, menyempurnakan angka India. Disempurnakan. Dulu angka cuma simbol. Lihat angka Romawi. 5 bagaimana 5? V. Kok bisa begini 5 itu gimana ceritanya? Simbol. Tapi Khwarizmi tidak. Khwarizmi buat angka begini 1, 2, 3, 4. Itu 5 sudut. Karena Khwarizmi buat angka berdasarkan sudut. 1, 1 sudut. 2, 2 sudut. Antum bayangkan angkanya? 1, 2. 3, 3 sudut. Sekarang saya tanya. 7, 7 sudut. Kebayang? Kebayang gak antum 7 sudut? 9, 9 sudut. Di mana 9 sudut coba? 9 sudut. Coba antum nanti gambar sendiri. Itu berdasarkan sudut. Makanya Khwarizmi buat angka 0. Ini 0 begini. 0, 0 yang begini. Bukan titik Arab. Titik. Itu angka India aslinya, Pak. Angka Arab yang sekarang itu angka India. Angka Arab yang sekarang. Yang 1, 2. Itu angka India, bukan angka Arab. Angka Arab itu yang 1, 2. Antum sebut angka Latin. Yang buat Khwarizmi. Antum lihat 0. 0 itu nggak ada isinya. Tidak ada sudutnya, betul? Tapi kalau diberi garis, sudut tak terbatas. Betul? Betul ya? Makanya begitu angka ketambahan 0 menjadi tumbuh tidak terbatas. Gak sembarang. Beliau tulis buku Al-Jabr wal Muqabalah. Di Indonesia dulu ada namanya pelajaran Al-Jabr, bukan begitu Pak. Nah, Pak Guru Pak, yang ada namanya pelajaran Al-Jabr. Namanya Al-Jabr masih, sekarang udah hilang. Namanya matematika. Al-Jabr. Al-Jabr itu judul bukunya Al-Khwarizmi, Al-Jabr wal Muqabalah. Judul bukunya. Anda tahu, di mukaddimah bukunya Al-Khwarizmi, di Jabr Muqabalah, apa kalimatnya? Bahwa dia membuat penelitian matematika ini fungsinya untuk memudahkan muslimin beribadah. Karena sebagian ibadah muslimin harus menggunakan angka. Umpamanya pembagian warisan. Betul kan? Nanti belum hitung-hitungan. Jadi muslimin selalu niatnya karena Allah, Pak. Mulai ilmu awal itu kenapa barokah Allah buka ilmunya. Astronom, seorang astronom, siapapun itu, Al-Biruni, Al-Khwarizmi, juga ahli Al-Khwarizmi, ilmu-ilmu besar, Al-Battani. Atau lihat, Al-Battani, zaman dulu menggunakan strolab itu, astrolab. Itu untuk mengukur pergerakan benda-benda langit. Zaman dulu. Tapi Anda jangan salah, Al-Battani menghitung hitungan hari berdasarkan matahari. Satu tahun berapa? 365. Anda lihat. Al-Battani menghitung dalam setahun itu 365 hari lebih 5 jam 46 menit. Baik. Lihat hitungan alat canggih hari ini, kata orang canggih katanya. Lihat hitungannya. 365 hari 5 jam 48 menit. Selisih cuma berapa? 2 menit, Pak. Zaman itu ngukur pakai apa? Al-Battani rahimahullah ta'ala. Kenapa Al-Battani sibuk begitu? Karena muslimin perlu melihat alam. Orang sholat pakai alam, gerhana pakai alam, bukan begitu? Orang puasa pakai alam. Nah, sudah habis waktunya. Iya kan? Terusan ya jadinya. Baik teman-teman, memang yang saya sampaikan bukan cuma ringkasan, itu gak ada apa-apanya. Buku yang luar biasa yang juga saya baca, yang saya ambil adalah bukunya Profesor Rogi Pasirjani. Nah, ini yang kayaknya mau dikasih hadiah nih. Waktu beruntung kalau dapat hadiah buku ini. Nah, ini buku luar biasa. Profesor Dr. Rogi Pasirjani, dan beliau seorang ahli secara Islam hari ini, seorang profesor, tapi asli keahlian ilmunya itu aslinya adalah dokter bedah ortopedi. Orang Mesir, masih hidup dan beberapa kali ke Indonesia, dan beliau sekarang juga mengetuai lembaga kajian sejarah di Mesir. Ini hanya salah satu dari sekian banyak karya beliau. Beliau bilang tentang buku ini, kata beliau, saya nulis tentang kedokteran itu 300 halaman dan itu ringkasan dari sini. 300 halaman tentang kedokteran doang gitu ya, dan seterusnya. Karena begitu besarnya karya-karya muslimin di segala bidang, Pak. Di segala bidang. Ya, jadi mulailah mengenalkan ini pada diri kita, pada anak-anak kita, supaya mereka tahu bahwa kita punya sejarah keemasan yang membanggakan. Sehingga muslimin tidak perlu silau dengan peradaban manapun. Dan dengan itu maka muslimin tahu dari mana harus memulai kembali kebesaran ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsir ilmunya Ustaz. Dan ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ada 15. Wah, insyaallah sampai sore ya. Kuat insyaallah sampai sore. Kuat ya. Ya enggak apa-apa Ustaz. Ustaz kuat Ustaz. Apa Ustaz? Baik, ini adalah pertanyaan pertama. Ini dari nomor handphone, enggak pakai nama soalnya. Kalau bisa nanti pakai nama ya agar disebutkan. 0813 7810 sekian sekian sekian. Pertanyaannya adalah, assalamualaikum, syukron kasir Ustadz atas ilmunya. Yang saya ingin tanyakan adalah, apa yang harus dilakukan para pemuda untuk mengembalikan peradaban Islam di masa mendatang, dan mengapa di zaman saat ini Islam dicoba oleh berbagai macam fitnah? Syukron Ustadz. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Pertanyaannya singkat, padat, jawabnya susah. Jawabnya panjang maksud saya. Ini pertanyaan yang memang harus ditanyakan dan ini PR buat kita. Tadi saya sudah singgung. masalah di kita hari ini mempelajari seorang tokoh besar dalam Islam selalu hanya hasil akhir. Saya minta pelajari dari biografi awal waktu masih kecil lah. Insya Allah bangkit umat-umat sama. Nyebut Al-Biruni, pakar astronomi, ya itu hasil akhir. Az-Zahrawi, pakar kedokteran, itu hasil akhir. Coba antum tanya, bagaimana awal Al-Biruni belajar, bagaimana awal Az-Zahrawi belajar, akan ketemu, Pak. Karena ternyata pola yang mereka pakai sama. Apapun keahlian mereka, belajar mereka sama urutannya. Kalau tadi saya bilang tiga, tetap dari sini mulainya, Pak. Dari mengenal Tuhannya. Karena Allah mengenalkan dirinya melalui kitab sucinya dan melalui jalur Rasulnya, itu yang harus ditempuh. Selalu begitu. Gak usah khawatir teman-teman, ilmu-ilmu ini gampang, betulan. Hari ini susah karena antum mulai dari bawah. Karena antum lihat, mulai dari bawah naik ke atas kan berat. Kalau dari atas ke bawah tinggal merosot, Pak. Benar gak? Begitu. Karena kita mulai dari bawah, berat naiknya. Sehingga kita berpikir, wah ini ilmunya susah sekali. Susah karena antum mulai dari bawah. Coba antum mulai dari atas, tinggal merosot, Pak, ilmu itu. Dari atas, antum mulai dari atas. Karena antum memulai dari yang paling mulia. Itu yang harus dilakukan. Ilmu-ilmu ini Masya Allah, Pak. Silakan baca di ilmuwan Islam, yang para ilmuwan muslim itu. Mereka untuk menemukan ilmu-ilmu ini. Ini saya sampaikan bahasanya Ibnu Sina, Pak. Ini gak enak bahasanya sebenarnya. Ibnu Sina seorang ilmuwan besar di kalangan muslimin, walau beliau dikritik dalam masalah akidahnya oleh beberapa ahli ilmu. Ibnu Sina punya kitab Al-Qanun Fitib, yang salah satu kitabnya saja itu tentang kedokteran, yang menjadi rujukan, satu-satunya rujukan di Eropa. Satu-satunya rujukan di Eropa sampai abad 15. Al-Qanun Fitib. Al-Qanun Fitib. Ibnu Sina itu dengan semua keahlian, dan Anda perlu tahu, Ibnu Sina itu jadi dokter pakar itu umur 17 tahun. Hari ini lulus kedokteran sampai praktek umur berapa? 24. Mungkin. Kan. Ini sudah menjadi dokter di sangat pakar, Pak. Tapi lihat kalimat Ibnu Sina. Lihat kalimatnya, Pak. Saya belajar ilmu kedokteran enggak perlu guru. Insyaallah itu menghina kita hari ini, Pak. Beneran. Saya baca itu nyesek, Pak. Ini menghina kita hari ini. Hari ini anak gak masuk ke dokteran kecuali anak top di kelasnya. Betul kan? Anak ranking 1-2 masuk ke dokteran. Kata Ibnu Sina, saya belajar ke dokteran gak perlu pakai guru. Saya perlu belajar pakai guru hanya di dua ilmu. Satu ilmu syariat, yang kedua ilmu filsafat. Yang lain saya gak perlu guru. Coba lihat. Kenapa? Kan memang dulu mereka memulai dari atas, Pak. Mulai dari atas ini, turun ke bawah. Bukan dari bawah naik ke atas, ngos-ngosan, Pak. Pak dokter, profesor, bidang apa, suruh belajar Quran, ngos-ngosan, Pak. Beneran. Belajar tafsir, Pak dokter. Belajar bahasa Arab, Pak dokter. Mumet, dokter. Saya harus ngoperasi orang, Ustaz. Begitulah. Nah, itu jalannya, ya. Jadi ringkas kata, saya tadi sampaikan gampang caranya. Setiap antum nemu ilmuwan besar Islam, antum tanya sejarah awal hidupnya kayak apa, terus akan sama, Anda lihat. Itu caranya. Terus apa tadi satu lagi? Kenapa muslimin hari ini coba dengan berbagai macam cobaan? Izinkan saya bicara dengan seluruh cinta saya pada seluruh muslimin dan para ulama kita, ya. Tapi izinkan saya bicara untuk introspeksi diri saya dan kita semua. Lihat teman-teman, saya ibaratkan langsung saja. Muslimin di Kufah, Irak, di Kufah itu pernah sangat tersiksa, tertekan sekali karena dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf. Tapi jangan salah loh, Hajjaj bin Yusuf itu memang tokoh kontroversi. Gampang banget bunuh orang. Itu salah dikit potong lehernya, salah dikit potong lehernya. Itu Hajjaj bin Yusuf. Tapi jangan salah, Hajjaj bin Yusuf tidak korupsi. Hajjaj bin Yusuf mati miskin, Pak. Wallahi. Tidak ada harta negara dia sikat, dia ambil. Hajjaj bin Yusuf hafal Quran 30 juz. Hajjaj bin Yusuf guru Quran di Taif dulunya, sebelum jadi penguasa. Jangan salah, Pak. Umar bin Abdul Aziz, orang hebat itu, sampai bilang, saya sangat iri pada Hajjaj bin Yusuf, pada kecintaannya pada Quran dan ahli Quran. Walaupun Umar bin Abdul Aziz tidak mengizinkan Hajjaj bin Yusuf masuk wilayah kekuasaannya. Karena waktu Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur Madinah, kemudian terdengar Hajjaj mau masuk Madinah, kata Hajjaj, saya enggak mau. Selama saya gubernur, saya enggak izinkan dia masuk. Tapi dia fair. Ini orang punya kebaikan banyak. Makanya tokoh kontroversi. Baik, Hajjaj bin Yusuf, Pak, memerintah dengan tangan besi saat dia masuk Kufah. Tersiksa orang Kufah. Wong dia datang pertama itu, Pak. Dia tutup wajahnya, Pak. Orang ini bukan tinggi besar, itu enggak, Pak. Dia tutup wajahnya, orang enggak tahu siapa dia. Begitu di masjid orang kumpul, dia buka Hajjaj bin Yusuf. Terus dia ceramah. Salah satu ceramahnya begini, Pak. Tadi saya ke Kufah berangkat bawa dua pedang. Satu pedang kasih sayang, dua pedang hukuman. Pedang kasih sayang saya jatuh di jalan dan sudah hilang. Wallahi, Pak. Begitu dia ngelihat orang langsung bilang, orang sudah mulai gemeter semua, Pak, di Kufah. Terus dia bilang, "Inni ra'aitu ru'usan qad aina'at wa qad hana qitafuha." Saya melihat kepala-kepala sudah ranum masak siap dipetik. Sama Hajjaj bin Yusuf, Pak. Nah, tapi jangan salahkan hanya Hajjaj bin Yusuf. Apa kalimat para ahli sejarah? Lihat, Pak. Ini untuk kita nih, sesuai dengan pertanyaan ini. Para ahli sejarah mengatakan, memang yang cocok mimpin Kufah hanya Hajjaj bin Yusuf. Kok cocok gimana, Pak Zalim? Ya, Kufah masyarakat susah diatur. Sampai sekelas Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ngeluh tentang Kufah, Pak. Ya Allah, aku ngeluh tentang Kufah. Sampai gitu, itu sekelas Umar loh. Masyarakat itu ngeyel banget. Susah diatur masyarakatnya itu. Sampai di ilmu hadis itu gini, Pak. Ini di ilmu hadis. Kalau hadis masuk Kufah sejengkal, dia akan keluar dari Kufah sehasta. Ngerti maksudnya? Apa maksudnya? Palsu, Pak. Ditambah-tambahi. Jadi merusak memang. Jadi Kufah itu dulu wilayah yang muslimin hati-hati tentang ilmu hadis. Makanya ketika Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, lihat, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai orang madrasah logika. Bukan beliau enggak mau Quran dan Sunnah, Pak. Beliau pakar dalam hal itu. Cuma itu beliau berhati-hati karena di zamannya kayak begitu keadaan Sunnah itu. Hadis Nabi kayak gitu. Jadi kalau antum lihat sekarang kenapa mazhab Abu Hanifah jelas-jelas ada hadis yang sahih, Ustaz. Kenapa beliau memiliki pendapatnya? Tunggu dulu. Anda enggak ngerti apa? Tunggu dulu. Ya. Itu Kufah. Ngerti maksud saya? Dengan jawaban tadi ngerti? Ngerti ya? Yang manggut cuma sebagian. Tadi pertanyaannya, mengapa kita diuji dengan berbagai macam hal hari ini? Mengerti? Cukup ya? Saya bicara dengan orang-orang cerdas, jadi cukup dengan isyarat. Lanjut. Jawabannya mungkin bisa berhubungan dengan kajian Ustadz kemarin subuh. Mungkin. Jangan makan dengan piring ulama. Begitu Ustadz. Kemarin, jadi bisa dicek lagi di YouTube-nya Al-Ghifari, Multimedia Al-Ghifari di YouTube ya. Pertanyaan kedua Ustadz, berhubungan dengan Ibnu Sina. Assalamualaikum Ustadz Budi Asari, mohon maaf, ini dari nomor 0852 1019 sekian. Assalamualaikum Ustadz Budi Asari, yang Anda tanyakan tentang peradaban ilmu kedokteran. Tidak sedikit institusi pendidikan bidang kedokteran di Indonesia dan orang-orang Barat mengakui akan peran besar perkembangan ilmu kedokteran oleh seorang Muslim yang bernama Ibnu Sina dengan karya-karyanya. Yang Anda tanyakan, apakah betul peradaban ilmu kedokteran hanya oleh peran besar Ibnu Sina? Bagaimana dengan akidah atau manhaj Ibnu Sina? Ya, Al-Ghazali termasuk yang mengkafirkan Ibnu Sina. Karena akidahnya adalah Syiah Ismailiyah. Tapi lagi-lagi ini pembahasan yang ulama beda pendapat ya. Saya ingat Profesor Dr. Raghib As-Sirjani ini ketika beliau bicara tentang Ibnu Sina, di ujung kalimatnya beliau mengatakan rahimallahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Di ulama secara berbeda pendapatnya dalam hal ini. Kalau akidahnya sih kita tidak bicarakan itu, tapi sampai mengkafirkannya itu yang tapi yang kedua, ilmu kedokterannya itu tumbuh di masa lingkungan ilmiah Islamiah. Lingkungan ilmiah Islam saat itu, disitulah tumbuhnya ilmu kedokterannya Ibnu Sina. Makanya kenapa terlepas dari akidah Ibnu Sina, ilmu kedokteran Ibnu Sina diakui sebagai karya muslimin. Karena memang dia tumbuh di keadaan lingkungan muslimin. Baik. Adapun para dokter zaman itu, zaman Islam bukan Ibnu Sina. Ibnu Sina itu cuma salah satunya. Ar-Razi tadi sudah bilang, Ar-Razi itu pakar besar di ilmu kedokteran. Bahkan juga nanti bukunya menjadi rujukan utama di Eropa. Ar-Razi. Tadi saya bilang Az-Zahrawi. Az-Zahrawi itu adalah seorang pakar disebut sebagai bapak bedah di dunia kedokteran. Di bukunya beliau menulis menciptakan lebih dari 200 alat bedah tanpa royalti. Ibnu Haitham, tadi saya katakan, ketika beliau mengkaji tentang mata, beliau tulis tentang mata, digambar tentang mata. Ibnu Nafis, yang pertama kali menemukan tentang sirkulasi darah minor. Itu hanya sebagian nama. Begitu banyak nama-nama besar di dalam sejarah Islam di dunia kedokteran. Jadi Ibnu Sina itu cuma salah satunya. Ya, cuma salah satunya. Dan masing-masing memberikan sumbangsih yang luar biasa. Wallahualam bissawab. Jazakumullah khair. Ustaz, pertanyaan selanjutnya ialah dari nomor 0853-4324 sekian. Ini sedikit galau Ustaz. Saya bacanya juga sedih ini. Assalamualaikum, ana mau nanya, bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun peradaban yang terdiri atas tiga kategori tadi? Karya, interaksi antar manusia, dan interaksi manusia kepada Sang Holik. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara Nabi Muhammad membangun? Lalu apa implikasinya jika kita kaitkan dengan kondisi umat Islam saat ini? Salahkah kita membangun peradaban saat ini karena tanpa penguatan terhadap akidah terlebih dahulu? Bagaimana saat ini metode umat Muslim mengembalikan kejayaan peradaban Islam melalui penguatan akidah? Lalu lanjutannya adalah, afan Ustadz, terkait tingkat peradaban yang dibahas tadi, yaitu alam, sosial, dan akidah. Dan saya adalah mahasiswa yang mempelajari ilmu alam. Saya merasa saya sudah salah jalan dalam tahapan mempelajari ilmu alam. Apakah dibenarkan jika saya meninggalkan kuliah saya dan mempelajari ilmu agama terlebih dahulu, baru mempelajari ilmu alam? Yang kedua, bagaimana sih cara Islam menurut sejarah yang benar dalam menasehati penguasa yang dan mengganti pemerintahan yang zolim saat ini? Masya Allah. Afan barakallahu fikum. Itu jawabnya bagaimana caranya? Panjang banget itu. Saya juga tidak tahu kenapa anak-anak muda kalau ngaji sama saya, kesimpulan akhirnya begini keluar dari kuliah, Pak. Yang nulis pertanyaan, antum bukan satu-satunya. Saya sampaikan, antum bukan satu-satunya. Tapi selalu saya jawab, jangan keluar. Saya ingin antum jadi profesor di bidang ini. Karena yang berhak mengubah teori hanya profesor. Ubah teori ini. Teori gak layak, buang tempat sampah. Tapi antum bisa jadi profesor. Yang di bidangmu antum. Saya selalu katakan itu, jangan keluar. Bahwa antum tersiksa belajar ilmu gak jelas ini gak apa-apa. Kan tersiksa tadi ceritanya. Saya cuma membahasakan versi bahasa saya. Enggak, akhi, begini. Semua ilmu manfaat. Wallahi manfaat semua ilmu. Bukan cuma ilmu agama. Semua ilmu manfaat. Hanya memang karena hari ini kurikulum kita kebalik. Itu yang membuat kita kelelahan. Dan hasilnya tidak maksimal. Maka saya selalu minta. Selain antum kuliah, tolong sediakan waktu untuk belajar ilmu agama yang berurut. Berkurikulum sebagaimana antum kuliah di ilmu antum ini. Nanti akan ketemulah antum di tengah itu insya Allah. Ketemu ilmu itu. Itu mau begitu. Jangan keluar. Ya, jangan keluar, lanjutkan kuliah. Malah saya ingin antum jadi profesor di bidang ini. Nanti kalau antum sudah dalam ilmu agamanya, antum jadi profesor, antum akan menemukan ilmu baru dengan izin Allah. Antum bisa mengubah yang ada, memperbaiki yang ada, atau mendukung yang ada. Ya. Itu satu. Yang kedua adalah, apa tadi? <tuh-tuh>. apa? Pembahasan kepemimpinan pembahasan panjang Pak, termasuk pembahasan yang termasuk ilmu pengetahuan yang muslimin membuat karya-karyanya. Karena waktu saya tidak cukup begini, karena pertanyaan katanya banyak. Saya cuma ingin sampaikan, saya minta antum pelajari kitab-kitab ulama yang bicara tentang siyasah syariah. Asyasa syariah karya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Al-Mawardi, At-Turuq Al-Hukmiyah karya Ibnu Qayyim. Ulama-ulama besar menulis kitab-kitab itu, tolong dipelajari dulu. Baik, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, kita bicara tentang kepemimpinan. Baik, baca dulu bukunya. Karena nanti saya ngomong lewat ngomongin kitab itu, antum ngomongin Lenin, ngomongin Karl Marx, nyari susah nyambungnya. Ayo kita bicara ini, ya. Kita bicara tentang bagaimana para ulama menuliskan tentang kepemimpinan seperti apa, bahkan penggantian pemimpin, menasihati pemimpin, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir kita hari ini. Mohon maaf karena waktu yang membatasi kita. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, kami telah mengalami masa yang panjang dalam perjuangan Islam, dan seseorang dari kami telah ditanamkan keimanannya sebelum diajarkan Al-Quran, sehingga tatkala satu surah turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka ia langsung mempelajari dan mengamalkan halal haram, perintah, larangan, dan apa saja batasan agama yang harus dijaga. Intinya pertanyaannya adalah, bagaimana indikator anak-anak siap diajak menghafal Al-Quran ya Ustadz? Atau bagaimana indikator seorang anak faham tentang keimanan? Jazakumullah khair, Ummu Ibrahim. Baik, Ummu Ibrahim dan yang lainnya. Kalau iman itu ulama mendefinisikannya sudah jelas. Balik dulu ke definisi para ulama. Iman itu kan menggunakan tiga unsur. Ada hati kita, ada lisan kita, ada perbuatan kita. Para ulama bahkan lebih detail mengkajinya. Baik, ini iman. Iman itu ada rukunnya. Aslinya iman itu kata Nabi 60-an cabang atau 70-an cabang sesuai dalam riwayat Bukhari dan Muslim. 70-an cabang atau 60-an cabang artinya iman itu banyak jenisnya. Paling tinggi la ilaha illallah, paling bawah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu sebagian dari iman. Tapi dari 60-an atau 70-an itu ada rukun, ada arkan. Arkan itu tiang-tiang bahasa kitanya sokok guru, Pak. Atau apa bahasanya, tiang-tiang utama. Itu ada enam, sebagaimana rukun iman yang enam. Ketika Nabi ditanya tentang mal iman, ya Muhammad, antum mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa mina billahi yaumil akhir wa mina bil qadari khairi wa syarri, enam. Kemudian itulah yang mesti menjadi panduan. Apakah anak kita sudah terlihat punya iman dan seterusnya? Kan semua dimulai dari al-imanu billah. Itu pilar utama. Al-iman bil yaumil akhir. Nanti ada al-iman bil rasul. Pilar-pilar utama ini yang mesti dilihat. Apakah sudah ada Allah dalam diri anak kita? Apakah Allah menjadi pertimbangan dalam kehidupan anak-anak kita? Apakah mereka mencintai rasulnya melebihi cintanya pada yang lain, seperti pembahasan tadi kemarin? Apakah mereka begitu mencintai dan dekat dengan kitab sucinya? Dan seterusnya. Apakah mereka menjadikan amal mereka hari ini pertimbangannya adalah setelah kehidupan nanti? Itu terukur. Dan nanti akan mudah juga dilihat dari banyak variabelnya, dari banyak indikatornya. Umpamanya, manusia tidak ada yang sempurna. Suatu hari anak kita salah. Apakah mudah menasihati mereka dengan menyebut Allah atau enggak nyambung? Karena orang punya iman, dia nyambung. Orang mungkin terpeleset dalam kesalahan, tapi dia mudah kembali pada Allah karena dia punya Allah. Itu iman. Dan itu memang harus dididik betul. Nabi terus mendidik para sahabatnya tentang iman itu. Nah, inilah yang harus dikuatkan di awal. Karena kalau itu dikuatkan di awal, itulah penggerak mesin utama. Di dapur utama mesin itu Pak, iman itu. Nanti teman-teman, semua aktivitas, termasuk semua ilmu, termasuk diantaranya menghafal Quran, itu sesuatu yang ngikut mesin utama ini, berputarnya. Kalau perputarannya mesin utama ini macet-macet yang lainnya. Makanya nanti menjadi mobil mogok, Pak. Tiap pagi dorong, tiap pagi dorong. Kita teriak tiap hari, belajar nak, belajar nak. Tiap hari kita teriak-teriak. Itu perlu, mereka harus dihidupkan hatinya. Jadi menghafal Quran itu mudah, Pak. Quran yang menjanjikan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Mudah menghafal Quran itu. Makanya sebenarnya mestinya bukan hanya menghafal itu, dihidupkan imannya. Karena begitu hidup imannya, nanti melangkah ke bab berikutnya menghafal Quran atau ke ilmu yang lain, itu jauh lebih mudah. Karena menghafal Quran itu kalau di tangan anak-anak simple banget, Pak. Gampang dan cepat. Hari ini alhamdulillah antum lihat kan, banyak di Indonesia sudah punya program menghafal Quran 40 hari, menghafal Quran sebulan, menghafal Quran 2 bulan. Bisa, Pak, bisa. Jadi kalau cuma menghafal Quran itu gampang, Pak, insya Allah. Karena itu janji Allah dalam Quran. Ya, tinggal bukan itunya, tapi adalah bagaimana di dapur utama mesin itu terus, nah itu iman. Karena salah satunya adalah kan cinta ilmu dan ahli ilmu, itu termasuk iman. Ilmu dan ahli ilmu itu termasuk, cinta mereka adalah termasuk iman. Nah, kalau itu terus tumbuh di mereka dengan baik, maka mereka punya motivator dalam diri mereka, dan kita tidak perlu motivator dari luar sana. Dan kita akan bisa ucapkan selamat tinggal para motivator. Tidak perlu, Pak. Orang-orang, anak-anak beriman itu, orang yang hidup dengan bersama Allah itu mereka punya motivasi dalam dirinya. Kenapa sekarang banyak sekali motivator? Karena kita hidup tanpa motivasi hari ini. Sehingga perlu didorong-dorong dari luar. Ya, tolong dipahami itu. Dan maka saya pernah kedatangan seorang motivator, ngobrol-ngobrol-ngobrol waktu itikaf, terus saya bilang, ahi, kok ya antum cari aktivitas lain. Enggak, bukan salah, saya bilang gini, karena saya sedang membangun generasi yang tidak perlu antum. Saya khawatir antum nganggur. Generasi yang saya bangun, saya bilang, dengan isu, tidak perlu motivator. Karena mereka punya motivasi kuat dalam diri mereka, tidak pernah padam apinya. Nah, makanya antum segera cari aktivitas lain. Ya. Itu lagi. Jazakumullah khair, Ustaz. Mungkin di madrasah itu, madrasah Al-Fatih itu 4 bulan Ustaz yang ngafalin Quran Ustaz ya. Kalau enggak salah ya. Insyaallah nanti kalau pengen tahu tentang kutab Al-Fatih, di belakang ada guru-gurunya, silakan didiskusikan di belakang untuk mendidik generasi Islami penakluk Roma. Betul Ustaz ya? Insyaallah. Baik, saudara sekalian, telah sampai kita di ujung acara. Jangan bersedih, mohon maaf sekali lagi kepada seluruh jamaah tidak bisa diberikan seluruh pertanyaannya. Namun Ustaz, bagaimana cara jika ingin berdiskusi ini dengan Ustaz di luar ini, mungkin di media sosial atau bagaimana caranya Ustaz? Ya, mudah-mudahan lah suatu hari saya buka ruang diskusi secara umum. Sementara ini saya masih harus punya kesibukan yang masih luar biasa tinggi tingkat ini ya, karena saya sedang mengawali tumbuhnya tunas, makanya perlu konsentrasi yang super tinggi. Saya belum membuka ruang diskusi secara umum, tapi kalau ya sekali waktu saya berbagi, ada beberapa yang bisa berbagi di web kita, di Facebook fanpage saya juga saya kasih tulisan-tulisan ringan. Itu bisa baca di sana, ada saya tulis sapa pagi. Ya, saya menyapa seluruh muslimin dengan kisah dan inspirasinya. Ya, mungkin sudah ada seratusan tulisan di situ bisa dilihat. Di Telegram ada teman-teman yang menaikkan audio saya tentang Sirah Nabawiyah, bahkan dibuatkan transkripnya dan seterusnya. Tapi banyak yang, saya mohon maaf juga, banyak yang bertanya, saya lihat di apa segala macam, saya nggak suka nggak jawab, karena ya seperti ini contohnya, untuk melihat dari pagi sampai sekarang saya nggak bisa megang HP kan. Nah itu contohnya gitu, sehingga ada juga orang kecewa, saya mohon maaf atas kecewaannya ya kan. Ini saya nanya Ustaz berdiri nggak dijawab itu. Ya, saya mohon maaf. Kayak gini gimana jawabnya? Tadi HP saya nyala, telepon berkali-kali. Ya, gimana saya ngangkatnya? Itu jadi itu. Insya Allah suatu hari kita akan membuka ruang-ruang untuk kita belajar bersama. Insya Allah. Gitu. Wallahualam. Baik. Sebelum kita umumkan kuis berhadiah buku-buku Islam yang masya Allah luar biasa, ada beberapa pesan yang akan diberikan oleh Ketua LDPS, Bapak Ahmadi. Setelah itu kita akan mengumumkan terkait hasil kuis kita, insyaallah. Kepada Bapak Ahmadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari rangkaian roadshow dakwah Ustadz Budi Asari yang saya ikuti, ada sesuatu yang menggelitik sebenarnya, terutama mengenak pada diri saya sendiri. Tadi malam di satu masjid beliau menyampaikan bahwa kecintaan sahabat kepada Rasul melebihi dari kecintaan keluarga dunia. Ada delapan, kalau tidak salah, ada delapan kecintaan dunia. Cinta istri, anak, kerabat, andai tolan, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Kalau itu lebih besar kecintaannya kepada tiga hal, Allah, Rasul, dan jihad, Allah akan segera mensegerakan azab, tidak menunggu di akhirat, di dunia pun akan digelontorkan. Ya, oleh karena itu ada kaitannya ini sebenarnya. Ini yang tadi malam saya sampai mikir terus, apa ini ya yang mempengaruhi perasaan saya ini. Subhanallah. Hari-hari ini kami sedang mempersiapkan berdirinya swalayan dengan spirit 212. Kami sebut spirit 212 Al-Ghifari Mart. Insya Allah tanggal 24 nanti kita resmikan. Perlu kami informasikan pada para hadirin semua bahwa ini semuanya kita danai dari Baitul Mal. Banyak orang yang mau nyumbang, mau ngambil saham, dan tapi saya tolak semuanya. Semua ini kami ambil dari Baitul Mal yang akhirnya nanti dari umat untuk umat. Oleh karena itu, insya Allah tanggal 24 nanti kita resmikan. Kami tetap mengharapkan jihad ekonomi pada para hadirin semuanya. Kami sudah menyiapkan kotak-kotak amal dengan tulisan jihad ekonomi. Karena ini apabila kita abaikan, saya khawatir peringatan Rasulullah tadi akan mengena pada diri kita. Oleh karena itu, sekali lagi, kita sudah memiliki tim yang bisa membantu bagi masjid-masjid atau komunitas-komunitas yang akan mendirikan swalayan-swalayan seperti ini. Tidak usah dibayar. Itu bagian daripada jihad kami kepada para peminat nanti untuk mendirikan. Kami sudah punya tim mulai dari mengawali sampai selesai. Kami sudah punya. Mulai dari sumber daya manusianya, penataan barang, kemudian pembelanjaan dan lain sebagainya. Itu semua kami sudah memiliki. Tinggal kita melaksanakan saja. Oleh karena itu, kami berharap dari masing-masing masjid nanti akan memiliki swalayan-swalayan seperti ini yang nanti akan kita berinteraksi satu sama lain. Ini bagian daripada upaya kita di dalam mengawali menegakkan ekonomi syar'i yang ada di komunitas muslim ini. Kita harus mulai mencoba dari langkah yang kecil ini. Jangan ragu-ragu, karena besarnya kekuatan ini nanti dimulai dari yang kecil. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengharap kehadiran para hadirin nanti pada tanggal 24 kami membuka. Dan kami harapkan, karena ini untuk umat, dari umat untuk umat, semua produk yang ada nanti di sini ada sebagian dari produk-produk jamaah. Ini ada kesempatan, masih ada beberapa hari lagi, bagi yang berminat segera mendaftarkan diri untuk meletakkan produk-produknya yang ada. Dan yang jamaah yang lain ya harus beli, jangan hanya ditonton saja. Karena ini bagian daripada perjuangan memang. Walaupun kurang-kurang didik ya, diterimalah kira-kira begitu. Tapi semuanya nanti ini suatu proses. kelak pada saatnya nanti kualitas akan kita tingkatkan, packagingnya juga kita akan kita tingkatkan, dan semuanya itu kita membantu saudara-saudara kita. Demikian saya rasa para jemaat sekalian, kami mengharap perhatiannya. Marilah kita bersama-sama mulai bersiap di jalan ekonomi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Budi Asari, sekali terakhir. Ya, kepada para jamaah, sebetulnya ini belum selesai ya kajiannya. Kita juga belum doa kafaratul majlis. Semoga teman-teman yang sudah di luar bisa masuk lagi ke dalam. Kita doa sama-sama agar keberkahan kajian kita hari ini bisa kita dapatkan sama-sama. Seperti itu, sekali lagi kami himbau kepada yang sudah di luar. Ini Ustadz Budi Asari akan memberikan closing statement. Kepada jamaah yang ada di luar, harap tenang terlebih dahulu, mohon bersabar. Dan kita akan berikan closing statement, semoga keberkahan tetap kita dapatkan bersama-sama, karena kajian sekali lagi belum ditutup. Baik, mungkin seperti itu. Saya mohon maaf selaku moderator jika lo banyak-banyak salah kata. Selanjutnya ialah closing statement dari Ustadz Budi Asari kepada kami semua, para jamaah Masjid Abu Zar Al-Ghifari dan seluruh warga di Malang. Kepada Ustadz Budi Asari kami persilahkan. Baik, teman-teman, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang masalah peradaban, tidak ada peradaban yang lebih bercahaya dari peradaban muslimin, karena panduan mereka adalah wahyu. Dan kita punya tugas untuk mengembalikan peradaban itu, hanya saja kita harus tahu dari mana memulainya. Semuanya akan kembali pada kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kaum-kaum, mengangkat derajat umat ini dengan Alkitab, dan Allah juga menjatuhkan derajat umat ini dengan Alkitab. Karena itulah panduan utamanya, kembali kepada kitab suci yang sudah pernah menerangi bumi berabad-abad lamanya. Hari ini tidaklah gelap kecuali karena kita meninggalkan kitab suci. Dan maka harus kembali, mudah buat Allah untuk membuka semua ilmu, tidak rumit buat Allah untuk memberikan ilmu tentang semesta ini, asal kita dekat pada yang menciptakan semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsir Ustaz. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh jamaah yang masih bersabar di ruangan ini, dan juga kepada seluruh, dan juga kepada Ustaz. Insyaallah pemenang kuis akan kami hubungi, sudah ada pemenang kuis. Lalu untuk penanya, tadi ada 4 pertanyaan yang insya Allah masing-masing penanya akan mendapatkan buku, nanti kita akan hubungi. Lalu untuk kuis di Instagram, kami umumkan bahwasanya pemenangnya adalah @wimpigea serta Delima Yusali, lalu Akmarina dan Niyokti, nanti kami akan hubungi. Lalu untuk kuis ada 5 buku lagi kepada para jamaah. Fadol, ikuti kuisnya, rekap dan resum hasil kajian ini silakan dikirim ke email kami, yaitu algifarimalang@gmail.com. Resum kajian dapat dikirim ke algifarimalang@gmail.com. Resum terbaik insya Allah akan kami post dan kami akan antarkan bukunya ke tempat jamaah. Baik, kita di ujung acara. Kami sekali lagi memohon maaf kepada seluruh jamaah. Afwan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Faiz, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.